السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. Alhamdulillah, utama dan utama kita menjadikan kesyukuran kita kepada Allah dengan taufik dan hidayah Allah dapat kita teruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Jadi tidak membuang masa, kita teruskan pengajian kita. Sekarang ini kita masuk pada bab syurutus salah, bab syarat-syarat salah. Sebelum kita pergi pada melanjutkannya, kita perlu mengutak pertama sekali kita lakukan adalah kita mendefinisikan dulu apakah makna syarat. Allah SWT berfirman dalam ayat faqad jaa'a ashratuha, maka telah datang telah datang tanda-tandanya, ataupun ashrat maknanya alamat. Dan apakah maksud syurut? Kita banyak kali kita dengar, apa kita masuk mesti ada syarat. Kalau ibadat selalu ni kita datang kan, bahawa apa ada syarat-syarat ni. Syarat wuduk, syarat puasa, syarat ni ada apa maksud syarat. Jadi sebelum tu kita pergi sedikit masuk bab ustalah, apa usul fikih sekejap. Asyartu wa ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud wa la adam li dhatihi. Ini apa ni? Jadi ini adalah definisi usul fikih dalam menerangkan tentang syarat. Apabila kita kata bahawa saya terangkan maknanya sikit, apa yang lazimnya dengan tanpa, dengan ketiadaannya, maka tiadalah hukum atau tiadalah dia. Dan tidak lazim dengan adanya dia, adanya hukum atau tanpa adanya dia. Macam mana eh? Okey, kita balik contoh. Okey, ulang balik eh. Apa yang lazimnya dengan tiadanya dia, tiadalah sesuatu. Tetapi tidak lazimnya dengan adanya dia, adanya sesuatu atau tanpa tidak adanya dia. Tak masalah. Pening sikit. Sekarang kita bagi contoh. Okey, kita cakap tentang apa? Solat. Betul, solat eh? Kita boleh kata syarat solat, maknanya apa dengan ada dengan tanpanya dia, tadi tak ada solat. Dan tidak selazimnya adanya dia, adanya solat dan tak adanya solat. Secara zat. Boleh? Saya datangkan contoh lain. Sekarang kita baru datangkan makna eh. Dia datangkan contoh aplikasi pula. Solat ini ada syaratnya, betul tak? Ya. Betul. Jadi, apa makna syarat? Apa yang lazimnya tanpa adanya syarat, tak adanya solat. Dan tidak lazimnya tanpa wujudnya syarat, tidak wujudnya solat dan atau tidak adanya solat. Boleh dah dekat sikit, faham sikit, lebih sikit ataupun sikit. Okey, lagi sekali. Cuba sekali eh. Nanti baru saya akan gunakan bahasa mudah. Sekarang gunakan bahasa usul. Ini bahasa usul namanya. Kalau bahasa kita katakan gunakan bahasa apa? Bahasa lawyer lah. Bahasa lawyer lah eh. Tapi bahasa kita, bahasa usul sebenarnya. Bahasa ilmi. Saya balik semula. Apa yang lazimnya, mana semestinya? Tidak adanya syarat, tidak adanya solat. Kalau kita kata tentang syarat-solat. Dan tidak tetapi tidak dan apa tidak lazimnya adanya syarat wujudnya solat atau tanpa wujudnya solat. Saya kasih contoh. Apa syarat solat di antaranya? Masuk waktu. Betul? Okey. Kalau tanpa masuknya waktu, apa yang maksud kalau misalnya kita seorang yang apanya kalau kita contoh solat ni kan? Kalau tak adanya syarat masuk waktu, boleh? Kalau tak ada masuknya, apa tak ada syarat masuk waktu, orang lakukan solat belum masuk waktu, ada tak solat? Tak ada solat. Tapi kalau kalau dah masuk waktu, adakah di situ solat? Atau tak ada? Masuk waktu zuhur. Adakah dah ada syarat ni? Adanya solat? Betul? Betul? Dah masuk solat kalau orang buat? Kalau tak buat? Ada tak? Tak ada. Sekarang dah dekat dah faham dia. Okey, balik semula eh. Masuk waktu adalah syarat solat, betul? Yes, kalau tak ada tak masuk waktu kita solat, sah tak solat tu? Ada tak solat tu? Tak ada. Betul? Tapi kalau dah masuk waktu, adakah di situ solat? Jadi kita katakan tidak selazimnya adanya syarat, adanya solat atau tak adanya dia. Faham makna syarat sekarang? Okey. Jadi itu maksud syarat. Syarat ni maknanya kalau kita lakukan sesuatu tanpa ada syarat, tak ada ni dia. Okey. Kalau kita lakukan sesuatu yang merupakan syarat sesuatu ibadat, tak adanya syarat tersebut, ada tak ibadat tu? Tak ada. Okey, betul? Faham ini? Okey. Tetapi kalau adanya syarat tersebut, adakah solat itu? Tak semestinya. Sebab itu dikatakan, tidak selazimnya dengan wujudnya syarat, adanya solat atau tanpa adanya dia. Boleh faham sekarang? Bersuci adalah syarat solat, betul? Kalau seorang solat tanpa syarat, tanpa bersuci, tanpa bersih daripada hadas, apa keadaan solatnya? Sah tak? Tak sah. Tak ada solat. Tapi kalau seorang itu dah bersuci, adakah solat? Tak ada. Belum lagi. Sebab dia kata, tidak lazimnya adanya syarat, adanya solat atau tanpa adanya dia. Boleh faham sekarang? Dah senang. Bahasa dah senang. Ha? Okey. Siapa masih belum lagi? Bula-bula sikit. Angkat tangan. Okey. Saya gunakan bahasa lain pula. Bukan masa berat, bahasa gaya lain sakit. Gaya lah cakap bahasa. Gaya lebih mudah lagi. Awak nak lakukan sesuatu, perlu pada ini. Misalnya, nak solat, kita ambil senang solat dulu. Kalau awak nak solat, mesti menutup aurat. Betul? Kalau seorang tak tutup aurat, dia solat, sah tak solatnya? Tak sah solatnya. Itu kalau ikut kaedah. Jangan satu orang datang dengan ustaz. Menutup aurat ada khilaf tentang syarat. Kamu cakap satu. Kita ambil seolah-olah syarat tutup aurat itu adalah syarat. Okey. Jadi kalau kita katakan tutup aurat adalah syarat dalam solat. Kalau orang lakukan solat tanpa tutup aurat, tak sah solatnya. Tapi kalau orang tutup auratnya, adakah solatnya? Situ? Tak ada. Pasal belum lagi laksanakan. Jadi dengan adanya syarat, tak semestinya adanya solat tadi. Tapi kalau tak adanya dia, pasti tak ada solat. Boleh? Bahasa sekarang lebih mudah? Okey. Ini dia punya dasar. Cuma kalau kita tahu itu syarat, maknanya kita tahu. Tapi bilakah seseorang itu boleh lakukan, tak boleh tanpa walaupun tanpa syarat? Dalam keadaan darurat. Itu dalam keadaan yang kita akan bincangkan dalam bab ini. Boleh faham? Siapa masih ada kebingungan? Kebingungan atau keheranan? Ataupun boleh boleh okey. Sebab itu dalam kaedah ulama, ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud wa adami li dhatihi. Baik. Apa adakah kaedah ni aplikasinya umum untuk semua? Ini semua syarat, syarat begitu. Ha, mana syarat? Apa kita kata syarat? Kita tahu dia begitu. Jadi tak ada kita kaitkan adanya syarat mana adanya perbuatan, tak ada. Di sini nak terangkan bahawa walaupun ada syarat, cukup syaratnya, tak semestinya perbuatan tu ada. Tapi kalau tak ada syarat, perbuatan tu tak ada sebenarnya. Automatik tak ada. Kalau dilakukan dengan apa tanpa syarat tersebut, tetap tak ada. Saya rasa ni masih aircon on, kipas. Kipas. Dia bukan apa? Bukan aircon. Kipas. Baik, kita balik semula. Jadi kalau kita kata demikian, kata syarat secara etimologi bermakna tanda sebagaimana disebutkan dalam ayat ni. Faqad jaa'a asyratuha. Sedangkan menurut ulama, syarat ialah satu yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan sesuatu yang lain. Jadi bahasa yang lain, ketiadaannya menyebabkan ketiadaan sesuatu yang lain. Okey, baik, kita bagi badannya. Bismillah, salatu salam ala Rasulillah. Sebelum kita pergi, nanti kita akan sentuh lagi bab ini. Kita ringkaskan lagi tentang syarat-syarat solat. Syarat solat, sebagian ulama telah mengatakan bahawa dia ada 9. Kita nak pergi dulu ke macam mana? Nanti kita sampai, ya. Tak masalah. Hadis 193. An Ali ibn Talq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasa ahadukum fi ssalati falyansarif falyatawaddaa walyu'id ssalah." Rawahu al-Khamsah wa sahahahu Ibn Hibban. Daripada Ali bin Talq. Bukan Talq, bukan Talq. Talq. Radiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang daripada kalian buang angin, ini saat sedang mengerjakan solat, maka hendaklah ia keluar lalu mengambil wuduk dan mengulangi solatnya. Jadi hadis tersebut menerangkan tentang keadaan yang mengeluarkan angin itu adalah merupakan pembatal kepada solat, kerana tanpa adanya kalaulah membatalkan akan wuduk, kalaulah sesuatu yang membatalkan wuduk, maka menyebabkan seseorang itu tidak ada dalam keadaan bersuci. Maka kalau tidak ada dalam kesuci, maka kita tahu bahawa ianya adalah salah satu dari syarat. Tanpanya dia, tanpanya solat. Jadi kalau kita lihat, adakah kentut atau buang angin ini dikatakan sebagai pembatal solat? Macam mana? Macam mana? Adakah dinamakan sebagai pembatal solat atau pembatal wuduk? Nah, kita kata adalah lebih kepada pembatal wuduk, kerana yang membatalkan wuduk, membatalkan solat. Dengan secara tidak langsung. Kerana apa? Kerana salat syaratnya adalah bersuci. Nah. Tapi kalau seorang kata buang angin membatalkan salat, kita kata dari satu sudut betul, dari sudut natijahnya. Tapi dari sudut kesan yang awalnya tidak. Hanya dia terkesan kepada pertama, kepada apa? Wuduknya. Nah. Apa dia? 32 maksudnya? Yang kita masuk sekarang hadis yang 193. Biografi perawi. Perawi beliau adalah Ali bin Talq radhiyallahu anhu, telah dijelaskan bab hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi bab ini telah diterangkan bab yang membatalkan wudu. Ibnu Abdul Bar berkata, saya kira ia adalah orang tua Talq bin Ali Al-Hanafi. Sedangkan Ahmad dan Bukhari lebih suka mengatakan bahawa Ali bin Talq maupun Talq bin Ali adalah orang yang sama. Jadi dalam masalah ini kita kata ada perbezaan tentang namanya Ali bin Talq ataupun Talq bin Ali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan Ibn Hibban mensahihkannya. Ungkapan dan Ibn Hibban mensahihkannya adalah ungkapan yang diringkas. Lengkapnya ialah Ibn Hibban meriwayatkan dan mensahihkannya. Ungkapan ini sering digunakan oleh Ibn Hajar dan ada kemungkinan difahami seakan-akan Ibn Hibban tidak meriwayatkan hadis ini, akan tetapi ia mensahihkannya sahaja. Jadi kita katakan sebenarnya Ibn Hibban meriwayatkannya. Walaupun dinamakan khamsah, yang 5, Ibn Hibban tak termasuk. Tapi bila kita kata Ibn Hibban mensahihkannya, adakah bermakna Ibn Hibban hanya mensahihkannya tanpa membatalkan ini? Kita kata tidak. Maaf saya. Ibn Al-Qahtani mencacat hadis ini kerana keberadaan Muslim bin Salam Al-Hanafi. Kerana ia adalah susuk yang tidak dikenal. Maknanya kalaulah kenapa Muslim bin Salam Al-Hanafi, dia adalah seorang yang tidak dikenali. Dikenali, kalau tak dikenali, kita lihat ada dua keadaan. Sama ada dinamakan majhul atau mubham. Mubham. Mubham. Ejanya begini. Ejanya mim ba ha mim. Mubham. Mubhamun. Nah. Ha nam. Ha. Ha bukan pedas. Ha. Di sini. Jadi mubham atau majhul itu membawa erti yang sama. Tak sama. Tak sama. Ada kita akan terangkan. Jangan saya matikan saya bunyi dulu. Okey. Berkenaan dengan mubham dan majhul, majhulul hal, seorang yang majhul ni tak tahu dia sama ada orang tu ada ke tak? Wujud atau tidak? Tapi kalau seorang yang bukan mubham, dia tahu ada. Tapi kedudukannya untuk penerimaan hadis ini boleh ke tak diterima? Di situ dia mubham, dia tak dikenali keadaan ni. Status dia tak kenal tentang keadaan terima penerimaannya boleh tak atau tidak? Ha? Tak ada kepastian. Tidak demikian juga. Maksud tidak ada kepastian, adakah kita kata bukan tidak kepastian, maksudnya orang tak ada ulama-ulama yang muwasikin ataupun orang seorang ulama yang mensahihkan ataupun mentausikkan dia, mengatakan dia boleh diterima hadisnya. Itu sebab itu dinamakan sebagai mubham. Tapi kalau majhul, maknanya status dia sendiri ada ke tidak orang tu masih tak ketahui. Okey. Baik. Mana kita? Ibn Qahtani. Okey. At-Tirmizi berkata, Al-Bukhari berkata, saya tidak mengetahui hadis lain daripada Ali bin Talq selain hadis ini. Hadis ini menjelaskan buang angin membatalkan wuduk menurut ijma' ulama', kemudian hal-hal lain yang membatalkan wuduk dikiaskan kepada buang angin. Jadi apa yang membawa kepada mazinna buang angin, mazinna mana kemungkinan besar berlakunya buang angin, maka dia dikira hukum sama. Jadi kalau orang dalam keadaan tidur lenyap, dia dikira sebagai orang yang seperti orang buang angin. Kenapa? Kerana dah tidur lenyap, tak sedar apa yang keluar daripada dirinya. Okey. Jadi dengan itu dia nampak kira seperti itu. Jadi poin yang nak datang, atau orang yang pingsan, orang yang apa dalam keadaan pingsan atau cawan sebagainya, masuk tak kira? Masuk kira diri yang sama. Kerana waktu tersebut atau keadaan tersebut ialah mazina berlakunya atau kemungkinan besar berlakunya apa? Buang angin. Jadi bukan asalnya tidur tu sebagai pembatal. Bukannya pingsan tu asal pembatal. Jadi sebab itulah kita katakan. Begitu juga kita lihat yang membatalkan juga adalah apa yang keluar daripada kubul dan tubur. Nah. Sedawa tak apa-apa. Sedawa kalau kena habis kita batal, batal aja. Pasal apa? Setiap kali kita makan kadang kita sedawa. Ada orang lebih sedawanya daripada orang lain, ya. Nah. Balik semula. Jadi kita katakan seperti apa, seperti apa yang keluar daripada kubul dan dubur misalnya. Sama juga kaedahnya. Begitu juga misalnya yang mengeluarkan, yang keluar daripada kubul misalnya dan seperti apa, seperti mazi. Jadi apa yang disepakati, apa yang menyebabkan atau mazinna kepada keluarnya mazi, maka masuk kategori tersebut. Maknanya sebab itu kalaulah misalnya seseorang itu kalau kita masukkan bab bersentuhan, kalau kita kata sentuh yang maksud bukan sentuh, sentuh je, sentuh menyentuh. Okey, kalau sentuh menyentuh, kenapa adakah maksudnya jima ataupun sentuh menyentuh? Sebagai ulama kata sentuh menyentuh. Yang mana menyebabkan keluarnya mazi, maka masuk kategori sama. Kenapa? Kerana di situlah mazinnanya atau kebanyakan berlakunya di situ akan keluarnya mazi. Maka dengan melakukan perkara yang seperti itu akan menyebabkan demikian. Boleh? Boleh faham? Okey. Semua itu membatalkan salat. Telah disebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa muntah atau mimisan atau gumuk, ini semacam muntah saat sedang menunaikan salat, maka hendaklah ia keluar untuk berwuduk kemudian meneruskan salatnya selama ia tidak bercakap-cakap. Hadis ini bertentangan dengan hadis di atas, kedua hadis di atas bermasalah. Namun Ibnu Hajar menterjemahkan hadis nombor ini berkata kerana hadis nombor ini menetapkan pengulangan salat, sedangkan hadis yang kedua menghilangkan keharusan untuk mengulangi salat. Atau boleh dikatakan hadis nombor ini membatalkan salat sedangkan hadis yang satunya tidak. Maka hadis nombor ini lebih layak untuk diterjemah di samping bahawa Ibnu Hibban telah mensahihkannya. Adapun hadis yang satu ini tidak ada satu ulama pun yang mensahihkan sehingga nombor hadis nombor ini lebih kuat dari sisi kesahihannya. Jadi kita hadis ada datang. Kita katakan. Kemudian meneruskan solatnya. Saat pada dasarnya adalah kalau seorang dah keluar, dia balik semula, dia mulakan semula. Kan? Bukan dia meneruskan solatnya terus. Kalau ikut sebab itu dikatakan hadis nombor satu ditarjihkan. Kenapa? Kerana hadis ni pun juga disahihkan oleh Ibn Hibban, begitu juga menunjukkan bahawa orang yang dah buang angin, dia kalau balik semula kepada solatnya, mulakan seperti awal. Mulakan seperti seolah-olah baru mula. Bukan dia meneruskan. Bukan dia meneruskan sahaja. Berkenaan dengan muntah tadi pun, kita lihat hadis tersebut mengatakan, hadis yang kedua ni kena kemudian meneruskan solatnya selama ia tidak bercakap-cakap. Tapi kita kata telah disabit bahawa hadis yang sahih tadi menunjukkan dia telah terbatal. Jadi yang lebih kuat apa, kita kata batallah solatnya. Jadi kalau dah batal solatnya, maka apa dia buat? Dia ulangi. Tidur kalaulah sebagai ulama mengatakan kalaulah punggung punggung kita tetap di atas lantai. Kalau lenyap macam mana pun tak ada masalah. Tidur duduk. Tak kisahlah. Dah ada. Tidur iring pun sebenarnya kata-kata kalau aku betul-betul. Yang lebih tepat adalah setiap tidur yang menghilangkan deria kelilingnya. Mana dia tak tahu orang berada di situ ke atau tak tahu apa berlaku. Itu kita kata dah batal. Tapi kalau dia duduk memang lebih kuat lagi, tak batal. Tapi kalau dia baring, kalau dia sedar, tak ada masalah. Kerana Nabi SAW pernah pada ketika lepas salat subuh, lepas salat sunat, dia apa buat? Dia melambung kanan. Jadi itu menunjukkan bahawa tidur yang derianya tak hilang, kita katakan sebenarnya tidaklah membatalkan wuduk. Apa dia? Itu tengok orang lah. Ada orang tidur, dia tahu apa orang buat. Dia tengok orang tidur, ada orang tidur dia boleh menepis misalnya. Jadi itu adalah. Tapi kalau tidur memang tidur lenyap, tidur kepenatan, kita kata memanglah ada lain masalah. Jadi di sini dia dikatakan mana lebih kuat, iaitu hadis yang mengatakan batallah solat tersebut. Kalau berlaku misalnya buang angin atau sehingga dalam keadaan kita muntah atau gumuh. Nah. Penjelasan kalimat. Maaf, hadis 194. Sebelum kita pergi hadis 194, kita pergi pada faedah yang lain. Yang di sini, daripada sini kita dapati bahawa apa sahaja yang keluar dari yang keluar angin daripada kubul atau dubur, dia adalah membatalkan wudu. Nah, tapi soalan dikatakan, kalaulah misalnya wanita yang keluar angin daripada kubulnya, bukan dubur, kubulnya, adakah membatalkan atau tidak? Sebagai melihat tak batal, kenapa? Kerana dia bukan satu rongga yang boleh dikawal. Satu rongga yang boleh dikawal keluarnya angin atau tidak. Maksudnya tak ada muscle di situ. Jadi dengan itu, kadangkala memang berlaku angin yang keluar. Jadi ala kulli hal, masalah ni kita balik kepada fatwa. Saya lebih cenderung ada apabila kalaulah yang keluar itu daripada kubul, tidaklah. Daripada kubul wanita. Ini masalah yang kita kata kadang-kadang wanita menghadapinya. Kita tahu juga lah, kita dapat berita. Maksudnya bukan kita tahu, kita dapat tahu, tapi maksudnya kita harus tahu, bezakan. Perlu kita tahu. Sebab tu kalau tak tahu, nanti kita tak tahu nak hukumnya. Apa tak tahu nak nak jawab kalau mereka bertanya kepada kita sebagainya. Kita perlu tahu. Sebab tu dalam bab macam kita bincangkan, bab hid, bab nifas, bab istihadah, itu semua kita harus tahu. Kalau kita tak tahu, nanti bagaimana keadaan kalau mereka ataupun kadang-kadang mungkin manusia biasa, kadang-kadang dia rajin, kadang-kadang lemah kan. Jadi kalau misal waktu dah kena solat, kita kena pastikan dia solat juga, kerana nasihat menasihati dan sebagainya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar. Ini macam mana pula? Nanti kita akan sedangkan. Dari Aisyah radhiyallahu berkata bahawa Nabi SAW sabda, Allah tidak akan menerima solat seorang wanita yang telah haid kecuali jika ia mengenakan kerudung. Mana perlu tutup aurat. Macam mana haid kena solat? Ini bukan. Mana haid ini orang yang dia baligh. Wanita yang telah haid. Haid ini mana wanita yang telah haid, mana yang baligh. Bagi wanita yang telah baligh, mana kanak-kanak yang mula-mula ni kanak-kanak jadi telah baligh, maka mereka ni wajib solat. Tetapi Allah tak terima solat mereka melainkan dengan kerudung. Mungkin dulu mungkinlah kalau kecil-kecil tu kita benarkan mereka solat tanpa tudung, duduk sebelah kita ke sebagainya kan. Tapi kalau dah besar, mestilah kita memastikan mereka solat dengan kerudung. Jadi dalam hadis tersebut telah riwayat oleh Khamsah kecuali Nasa'i. Nasa'i tidak meriwayatkannya dan Ibnu Khuzaimah mensahihkannya. Allah tidak akan menerima solat seorang wanita yang telah haid, maksudnya wanita yang telah mencapai umur baligh secara umum. Walaupun umur itu ia capai dengan mimpi, penggunaan kata haid di sini kerana kebanyakan wanita mencapai umur tersebut dengan haid kecuali jika ia menggunakan kerudung, iaitu satu yang menutup kepala dan leher. Kita dah bincangkan bahawa apakah yang kita dah bincang belum? Apakah yang menyebabkan seorang itu baligh? Apa tanda-tanda seorang itu baligh? Dah terang ? Dah terang. Jadi apakah yang sebab? Kita ringkaskan balik. Apa tanda-tanda seorang itu telah baligh? Kalau lelaki mimpi atau keluar mani. Lagi? Mimpi dan haid. Lagi? Itu saja. Bulu hari-hari. Kalau sudah tumbuh bulu hari-hari. Kemudian umur mencapai 40-an. 40-an. Mana ada umur 40-an? Umur 40-an dah tahap akhir baligh. Bergerak, saya bergerak. Itu tahap apa tu? 15 tahun. Kalau siapa sesiapa kanak-kanak dah sampai 15 tahun, dia dah baligh walaupun badannya belum naik. Confirm. Tapi 15 tahun dia disurut tahun hijrah. Tahun hijrah perkiraan hijriah, bukan perkiraan Jojen. bukan Jojen. Jadi penting kita. Lagi cepatlah. 14 tahun lebih dah balik sebenarnya. Ya, 9 tahun dah ni. Itu kerana kita kata keluar kalau dengan syarat-syarat dan tanda-tanda lain. Tapi dah 14 pun tak masih kecil lagi dia. Masih comel lagi misalnya. Jadi adakah dah 15 tahun kita kata masih lagi kanak-kanak? Tak boleh. Dia dianggap sebagai dewasa. Dia tak ada buat sesuatu perintah Allah, dia bertanggungjawab. Dia tak ada tanda lagi. Ini tak ada tanda-tanda lagi. Masih kecil lagi kita nampak, memang kecil badannya, masih berbualannya, suara belum pecah. Itu semua masih kecil. Tapi kerana umurnya dah sampai 15, kita kata dah besar. Dah tak ada lagi, kita katakan dia, kita muamalah kanak-kanak. Nah. Apa dalilnya? Dasarnya kita lihat sahabat mengatakan pada permulaan Nabi bila dia nak apa, Nabi sesama menerima untuk berjihad ialah umur 15 tahun. Nabi tak terima kanak-kanak untuk berjihad. Dia pernah masa kecil itu dia jinjitkan badan dia supaya seolah nampak tinggi. Tapi apabila Nabi SAW tanya umurnya, belum lagi. Jadi selepas tahun yang ke-15 tu, apabila dia tanya umurnya, boleh, maka di situ apabila dia diterima, maka dia menunjukkan 15 tak okey. Walaupun badannya masih belum lagi besar. Ini untuk umum ataupun untuk semua. Lagi? Untuk semua. 15 tahun hijrah. Tak semua. Biasanya selalunya wanita datang datang buluh balik ni lebih awal. Tapi ada wanita juga lambat. Jadi kalau 15 tahun pun tak balik, kita kata tetap dia dikira balik. 6. Tafsir hadis. Hadis ini juga diriwayat oleh Ahmad dan Hakim, sedangkan Ad-Darqutni menganggapnya cacat. Statusnya sebagai hadis mauquf lebih mendekati kebenaran. Jadi hadis ini sebagian ulama mengatakan dia sebagai hadis yang cacat. Ini maknanya ada illah, ma'lul. Status sebagai hadis mauquf lebih mendekati, adapun Hakim yang melihat cacat dari segi kemursalan hadis itu. Al-Tabarani meriwayatkan hadis ini dalam As-Saghir dan Al-Awsat dengan lafaz ini, Allah tidak akan menerima solat seorang wanita sehingga menutup perhiasannya. Dan tidak pula daripada anak perempuan yang telah mencapai umur haid hingga mengenakan kerudung. Hadis 5550 pun adalah hadis yang dikatakan sahih. Maksudnya tidak menerima di sini ialah tidak sah dan tidak benar. Hal ini menjelaskan bahawa solat tersebut tidak disebut sebagai ibadah yang seharusnya menghasilkan pahala. Dengan demikian, ketika Allah menganggapnya bukan sebagai ibadah, maka Allah telah menghapuskan pahala yang seharusnya didapatkan dari solat tersebut. Akan tetapi, solat tersebut tidak tetap sah sebagaimana disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima solat seorang hamba yang melarikan diri atau seorang yang dalam perutnya terdapat arak. Jadi, sini menunjukkan, adakah maksudnya tidak sah di situ, tak ada solatnya, langsung tak dianggap adanya, atau kesempurnaannya? Jadi tak boleh penolakkan akan apa? Akan la salata. Mana adakah itu tidak ada solat? Mana tidak ada solat secara hakikatnya, secara solat tersebut, atau kesihatannya, atau kesempurnaannya? Di situlah ada perbezaan pendapat. Kalau ada lafaz seperti ini, la salata, la imana liman la amanatalah. Tak ada iman bagi orang yang tidak amanah bagi, tidak ada amanah baginya. Adakah maksudnya menafikan iman langsung, ataupun dia menafikan akan kesempurnaannya atau kesihatannya? Kesihatan mana ada? Jadi sini dikhilafkan ulama lafaz-lafaz seperti ini. Ada sebagian melihat dia sebagai menafikan kesihatannya. Sebagian melihat menafikan kesempurnaannya. Boleh? Nah. Jadi Abu Lu'ay mengatakan sesungguhnya tidak akan menerima solat seorang hamba yang melarikan diri atau seorang yang dalam perutnya terdapat arak. Permasalahan ini telah kami jelaskan dalam risalah Isbal dalam catatan pinggir syarah Umdah. Kesimpulannya bahawa tidak diterima berarti tidak sah. Jadi mengatakan masalah ini tidak sah kalau yang misal tadi. Ukapan kecuali jika mengenakan kerudung menunjukkan bahawa seorang wanita harus menutup kepala, leher dan semua anggota tubuh yang boleh tertutup oleh kerudung. Dan begitu ini hadis berikut ini hadis Abu Daud daripada Ummu Salamah mengenai solatnya seorang wanita dalam baju kurung dan kerudung tanpa mengenakan sarung. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika baju kurung tersebut lebar dan menutupi punggung telapak kakinya. Hadis ini akan dijelaskan dengannya takhrijnya. Hal ini menunjukkan bahawa seorang wanita hendaklah menutup kepala dan lehernya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis, kerudung di atas juga menutup anggota badan yang lainnya, bahkan hingga punggung telapak kakinya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Ummu Salamah di atas. Ia boleh membuka wajahnya kerana tidak ada dalil yang mengharuskan untuk menutupnya. Maksudnya ia boleh membuka wajahnya saat solat selama dia tidak terlihat oleh lelaki asing atau yang bukan mahramnya. Inilah auratnya saat dalam solat, sedangkan auratnya di hadapan lelaki bukan mahramnya ialah seluruh tubuhnya sebagaimana yang akan kami jelaskan. Ini dalam satu masalah, misalnya aurat wanita adakah keseluruhan wajahnya atau tidak, adakah yang wajib semuanya ataupun yang wajib hanyalah muka, kesemuanya melainkan muka dan tapak tangan. Itu masalah khilaf yang agak besar yang kita kata bukan sini tempatnya. Tapi masalahnya juga kita katakan sini adalah kata kalau sesiapa yang mengatakan dia wajib sekalipun menutup muka dalam solat, maka tidak wajib. Faham eh? Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa dalam solat, kerana kita sedang mengharapkan diri kepada Allah, maka bukanlah seperti seseorang yang kalau takut fitnah kalau berhadapan dengan kaum lelaki yang bukan mahramnya. Perbezaan pendapat, akan tetapi pembahasan perbezaan pendapat tentang masalah ini pada bab ini bukanlah pada tempatnya, kerana yang pasti seorang wanita mempunyai aurat yang harus ditutup saat mendirikan solat dan mempunyai aurat yang harus ditutup saat berada di hadapan lelaki bukan mahramnya, sedangkan bab ini hanya membahaskan aurat dalam solat. Jadi kita kata bahawa bab ini bukan nak terangkan tentang apa yang wajib atas wanita menutup di apa secara umum, tapi kita kata tentang solatnya. Jadi waktu solatnya itu sahaja kita perhatikan. Lebihan daripadanya tak ada masalah. Tetapi kalaulah misalnya dalam solat tu dia melihat kewajipan menutupnya di hadapan yang bukan mahramnya, adakah dia tutup kalau datang misalnya lelaki yang bukan mahram di depannya? Di situ pendapat ulama sebenarnya mengatakan dia tutup, tak ada masalah solat dalam keadaan tutup pun. Kalau misalnya tentang sujud tu, adakah di situ ada permasalahan? Kalau sujud, kalau kita dapat buka lebih utama. Kerana apa? Sebagai ulama memakruhkan kita bersujud di atas pakaian yang bersangkutan ataupun yang daripada kita yang kita pakai. Ha. Kalau misalnya kerudung, kita pakai kerudung, kita sujud atasnya, atau tangan ataupun kain ataupun syaul atau sebagainya, kita sujud. Semasa nak sujud baru kita letakkannya, kita kata di situ ulama memakruhkan. Sebagian pula mengharamkannya. Maknanya tak boleh buat demikian. Tapi dalam masalah apa kita katakan tentang aurat ini, kita lihat bahawa sebagian ulama telah membolehkannya. Kerana darurah. Kita tahu bahawa kerana darurah, kita tahu bahawa ada perkara yang tidak dibenarkan. Misalnya kalau seorang terpaksa dalam keadaan kepanasan sangat, terik amat sangat, dia perlu misalnya menggunakan kain yang lebih daripada tangannya itu, sujud atasnya. Di sini kalau kita lihat pada dasar hukumnya tidak boleh, tapi kerana keadaan yang memudaratkan, takut mencedera atau membahayakan dirinya, maka dibenarkan. Jadi kalau kita pergi pada hadis tadi, hadis yang kita datangkan tadi, la yakbarullaha salata maklumat hadis. Okey, la yakbarullaha salata haid, ini hadis ni telah diriwayatkan oleh 5 ulama ini, 5 perawi ini, hadis ni adalah sahih. Walaupun dia mempunyai beberapa kecacatan. Kerana apa? Imam Hakim mengatakan bahawa ianya sahih dengan syarat Muslim. Bahawa ianya sahih mengikut syarat Muslim, dan Imam Zahabi pula menepati atau mengikutinya. Jadi dengan itu kita katakan yang sahih tarjih wallahu taala alam, kita katakan hadis ini hadis sahih. La yaqbalullah salata haidin illa bi khimar. Kenapa? Kerana Imam Hakim telah mengatakan ianya sahih dengan syarat Muslim, dan Imam Zahabi pula mengikutinya, dan Ibnu Khuzaimah pun mensahihkannya, Ahmad Syakir juga mensahihkannya. Jadi hadis ini sebenarnya kalau kita lihat pada daripada pandangan Imam Syekh Albani pun melihat mensahihkannya juga. Syekh Albani juga mensahihkannya. Kalau kita lihat di sini, sahih At-Tirmizi kan? Dia tuliskan itu sahih. Jadi, rumusan daripada hadis yang dipertikaikan ulama tentang kesahihannya, kita kata adalah sahih. Dan ta'lilat yang didatangkan itu, kita katakan tidak kuat untuk membatalkan wajah yang disahihkan oleh ulama. Soalan? Soalan awal, kita pada wanita ataupun lelaki? Semua. Kalaulah wanita misalnya dalam keadaan kerudung, dia apa diwajibkan untuk mereka tutup. Jadi lelaki kalau keadaan misalnya aurat pehanya atau sebagainya, kita kata sama juga hukum dia. Imba bila Allah. Sebagian ulama mereka contoh ada lelaki waktu dia sujud. Harusnya untuk pada nampak bentuk. Itu daripada sudut tak mencukupi. Sebenarnya tu auratnya tidak ditutup dengan mencukupi. Sama seperti wanita yang pakai ketat-ketat. Kita kata tutup aurat. Zaman sekarang kita lihat banyak wanita memakai apa menutup auratnya dengan dengan fashion-fashion yang sekarang ada. Kita kata tetap tidak menutup aurat dengan cara yang diperintahkan oleh syarak. Itu kalau kita lihat ada pula sebahagian sekarang ini kita nampak bahawa dia ingatkan pakaiannya dah tutup aurat lalu dia solat dengan tanpa memakai telepon pun. Tapi dia lelaki dah betul tu nampak kan sebagai sebab sama dia hukumnya. Hukumnya orang yang tak mencukupi kadar apa kadar ini maka tidak mencukupi kadar tersebutlah dia tidak menepati tutup auratnya. Kalau kita kata sampai tahap menampakkannya memang kata-kata samalah hukumnya tak menutup. Tapi kalau tahapnya masih lagi sama-sama, boleh kita kata macam nampak, macam bentuk. Di sini kita kata diringankanlah, masih makruh lah kita kata. Memakai pakaian yang agak ketat. Tapi kalau dah confirm, dah pasti ketat, samalah kita kata hukumnya dengan wanita yang memakai pakaian ketat, kerudung yang ketat, semua ketat kita kata sama. Sebab tu, tentang solat sah ni kita balik tadi ya. Khilaf ulama. Adakah la salata itu maksudnya tidak sah solatnya atau sah solat tapi berdosa? Dengan mana tak sempurnalah solatnya. Tak sempurna. Jadi beza dengan orang tak datang langsung. Kalau tak datang langsung, lebih itu confirm lah tak ada. Maksudnya dia solat tapi terus tak tutup aurat betul. Tak tutup aurat langsung. Buka misalnya sededah mengenai auratnya. Kita tu memang kita tu ini kita lebih yakin. Tapi yang kita kata tadi adalah golongan yang misalnya menutup tapi tak cukup penutupannya. Okay, faham. Yalah. Hatta yang pakai kain pun boleh nampak bentuk kalau kita lihat daripada sudut. Jadi penting sekali ialah kita kalau bolehlah pakai yang labu dan sebagainya. Jangan. Nampak. Kita sebab tu balik pada labu, kelabuhannya. Dan juga kita kata warna yang dipakai juga memainkan peranan. Jadi sebab tu kita lihat daripada hadis. Hadis yang Nabi SAW ada bahawa dua golongan wanita yang aku tidak pernah nampak sebelumnya kan. Atau dua golongan manusia yang aku tak pernah nampak sebelumnya. Nabi sebutkan seorang pengetua atau ketua yang zalim. Kuku besi. Lalu kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam nisaun 'ariyatun kasiyatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhti al-ma'ila. Wanita-wanita yang mana dia berpakaian dia telanjang. Cara pakaian telanjang. Inilah ulama tafsirkan. Kerana pakaiannya tidak apa menutup auratnya dengan betul. Maknanya pakai pakaian see-through punya pakaian atau translucent. Atau kita kata dia pakaiannya ketat. Atau tak cukup menutup aurat-auratnya yang lain. Maka semua masuk dalam kategori. Sama juga. Kalau kita katakan hukumnya kepada Allah, tak boleh. Kalau gitu, kenapa Allah letakkan sebagai syarat? Jadi kita kata syarat ke tak syarat? Maknanya kalau kita kata syarat sebagai pada solat, maknanya solat kita kena lakukan dalam keadaan demikian. Dan ini menunjukkan kepada kita, kalaulah kita bersyarat dengan kepada Allah kita berpakaian demikian, maknanya dengan manusia lebih-lebih lagi kita berpakaian lebih sopan. Kenapa? Kerana kita berhadapan dengan Khalik yang mencipta kita, yang mengetahui segala apa yang ada kita ada. Tapi kita masih berhadapan dengan, jadi kalaulah kita berhadapan dengan orang yang mempunyai kita kelemahan-kelemahan, yang mempunyai nafsu, penyakit dan sebagainya, penyakit hati dan sebagainya kan. Maka kita adalah kata lebih utama lagi sebenarnya menutup auratnya dengan lebih baik lagi. Sebab tu kita katakan ini kita nasihat bagi siapa yang mendengar daripada kalangan wanita yang bukan di sini lah. InsyaAllah sini Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan saya adalah yang mungkin di mana-mana perlulah memerhatikan akan pemakaian menutup auratnya. Kerana ini adalah akhir zaman yang kita lihat penuh dengan pelbagai macam model-model pakaian fitting yang begitu sekali. Fitting sampai kita lihat seolah-olah tidak berpakaian. Semua kita nampak pakai bentuknya dan sebagainya. Ha, bukan, ini bahaya sangat yang kita tahu. Tabarruj. Wallahu ta'ala. Kita balik. Itu masuk waktu bab aurat. Macam mana kita nak pakaian juga boleh masuk. Baik, kita pergi pada seterusnya. Mana ni? Okey. Dah habis dunia ni ke? Okey. 395. Okey, belum lagi. Kita balik pada faedah ni. Di antara faedah yang kita dapat juga bahawa kenapakah dinamakan sebagai wanita yang haid, yang berhaid? Ia adalah daripada sudut sudut menerangkan bahawa wanita yang belum datang haid ini selalunya kita lihat keadaannya tidaklah seperti dalam keadaan orang yang wanita yang sudah datang haid. Daripada sudut tarikannya, daripada sudut gayanya dan sebagainya. Ini sebab itu kita katakan perlu diambil perhatian. Dan di sini juga menerangkan kepada kita bahawa sebenarnya wanita yang dalam keadaan haid, kalau dinamakan haid ini selalu tidak diwajibkan mereka solat. Kenapa? Mereka datang penghalang. Manik dah belajar belum bahasa usul fikih yang penghalang kan? Jadi apa saja yang menjadi penghalang bagi sesuatu ibadah kesahihannya, maka itu dinamakan penghalang, penghadang. Jadi apabila datang penghadang syar'i kepada seorang wanita, maka kita kata dia tidak lakukan satu perkara yang terlarang. Dia bahkan dilarang melakukan perkara yang dia inginkan lakukan, misalnya dekat bersolat dan sebagainya. Di sini juga dapat kita faedah bahawa apabila kita kata kerudung khimar, itu khimar adalah apa yang menutup sebenarnya kepala leher wanita. Maknanya bukanlah dia sebagaimana orang pakai sekarang serkop. Masuk tak khimar? Tak masuk. Khimar adalah pakaian ataupun kain yang mana digunakan untuk menutup akan kepala dan juga adalah menutup akan leher. Sehingga menutup akan, kita katakan, dadanya. Dan sini menunjukkan kepada kita bahawa penting mengambil perhatian tentang apa, memakai kerudung. Ada orang pilih kerudung yang kita lihat tidak cukup menutup akan auratnya. Nah. Aha. Ha. Okey, berkenaan dengan tudung, kadang-kadang kita lihat masalah yang kita hadapi juga adalah telekung yang jarang. Adakah telekung yang jarang dikira sebagai telah menutup auratnya, kita terjerat? Tetap hukumnya sama seperti hukum apa yang tidak mencukupi syarat-syarat menutup aurat. Sebab itu kita sarankan kalau nak beli telekung ke sebagainya, pasti tengok dululah. Sekarang ni semua banyak lebih pentingkan tentang dia punya design, warna, bunganya dan sebagainya. Ukiran apa dia punya, kita kata sulaman-sulamannya, tapi lupa bahawa untuk menilai adakah ia jaring kain yang jarang atau tidak. Maka perlu kita ambil perhatian juga. Jadi sebaiknya adalah memastikan supaya jangan kita memakai tudung tapi tak cukup syaratnya. Telekung yang tak cukup syaratnya. Jadi hadis ini menerangkan tentang wanita yang haid. Adakah makna wanita saja? Kita kata tidak. Ini maksudnya adalah wanita yang haid ni yang tentu kita kata pasti kena menutup auratnya. Tapi kalaulah lelaki pula macam mana? Menunjukkan juga lelaki yang patut menutup auratnya harus menutup. Jadi dengan itu kita katakan dasarnya adalah perintah ini, perintah menutup aurat, dia adalah kita katakan umum kepada semua yang telah sampai umur baligh. Tapi kanak-kanak kecil yang pakai seluar pendek solat, kita tak apa, kita benarkan dia kerana dia sedang belajar. Kalau yang dah besar baru kita perintahkan, kita didik mereka. Nah. Kemudian kita lihat daripada sudut ini juga, kita dapati bahawa seorang yang telah sampai kepada umur baligh, dia bertanggungjawab terhadap apa yang telah diperintahkan oleh syarak. Mana takalif syar'iyah wajib kata dilakukan. Maknanya apa takalif syar'iyah? Maknanya apa? Bebanan-bebanan syarak yang mana Allah perintahkan atas setiap Muslim, maka dah jadi wajib ke atasnya. Jadi sebab tu kita katakan tidak ada, tak ada. Dia masih minor lagi, tak kisahlah. Bahasa kita, orang masyarakat kita ada kata minor lagi. Tak kisahlah, dia memanglah budak remaja katakan. Biasalah buat gini kan. Tapi remaja dah kita kata balik. Jadi kita kata tetap dipertanggungjawabkan ke atas. Jadi sebab tu kita katakan masalah masyarakat membezakan antara mereka yang perlu memikul akan tanggungjawab dengan tidak memikul tanggungjawab. Kita samakan yang tak sama, bezakan yang sama. Ini masalah. Sedangkan yang sama adalah siapa yang dah baligh, hukumnya sama dengan golongan yang dah umur dah baligh, dah umur 40 tahun atau lebih. Sama juga. Begitu juga kita kata kanak-kanak yang kecil tidak boleh disamakan sebagai mereka yang dewasa. Begitu juga tak boleh kita kaitkan mereka yang sudah dewasa, kita gabungkan dengan kanak-kanak yang belum diberikan bebanan. Ini masalah yang kita hadapi. Sebab tu kita katakan perlu, kalau kita nak meraikan keadaan kanak-kanak atau remaja-remaja ini, boleh, tapi jangan menghilangkan mereka punya tanggungjawab. Ya apa? Tak boleh. Walau macam mana pun kita kata aurat tetap aurat. Apa keadaan sekalipun kita kata mesti menutup auratnya. Kalau dia membukanya tetap, kadar dia buka, kadar itulah dia berdosa. Di mana sahaja dia berada, dalam apa keadaan dia berada. Jadi apabila nak main bola pun, kalau dia pakai seluar pendek, kita kata berdosa. Pakailah, bukan kita larang main bersukan. Tapi pastikan tutup auratnya. Bukan kita larang untuk seorang itu meningkatkan tahap jasmaninya, kesihatannya. Tapi lakukan dengan kadar yang dituntut oleh syarak. Semakin kurang kita, semakin pincang kita melakukannya, kita laksanakan perintah menutup aurat ini, kadar itulah kita berdosa. Kita mempertanggungkannya. Jadi dengan itu kita katakan penting kita melaksanakannya. Nah. Baik, kita pergi pada hadis selepasnya. Yang mana anak dah balik. Aha. Yang saya tadi cakap, kewajipan syar'i dah mula dibebani oleh mak bapak dia bagaimana? Okey, berkenaan dengan mak bapak pula tetap masih ada tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Sebab tu kita lihat pada anak yang 7 tahun. Dah 10 tahun dipukul. Ada dia dipukul belum baligh lagi. Ada dipukul sudah baligh lagi. Mana menunjukkan bahawa dia bukan kira baligh tak baligh berpukul. Tak. Allah Nabi SAW kata 10 tahun. Di 10 tahun kalau dah baligh, dia tetap dipukul. Jadi menunjukkan di sini bahawa pentarbihan berterusan. Menunjukkan di sini bahawa pentarbihan berterusan tidak kita katakan, oh dah ada baligh dah. Tinggalkan kita. Sebab tu kadang-kadang kita lihat anak-anak awalnya dia ambil perhatian apabila mereka masih dalam tahap kanak-kanak saja. Dah besar saja mereka tinggal lepas tangan. Kita kata dia bukan tanggungjawab dia. Itulah pernah buat. Dah memang Allah tak beri hidayah. Tak boleh. Kita kata tetap kita kata tanggungjawab kita. Kita lakukan. Macam mana pun kita pincang, apa dia pincang dan mentaati perintah kita dan sebagainya. Tetap kita kata tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Kerana mereka masih lagi berteduh di bawah rumah kita dan sebagainya. Jadi menunjukkan pada ini bahawa mereka adalah masih lagi dakwah tanggungan kita. Sebab tu kita tak boleh mengabaikan hak apa tanggungjawab kita. Walaupun kita lemah pincang misalnya untuk betulkan dia balik, tapi tetap kita kena larang apa yang menjadi melanggar perintah Allah. Kita tetap kena perintahkan dilaksanakan perintah Allah. Bukan, hatta kalau dia rumah sini kita masih kena lakukan nasihat. Cuma kita katakan tidak seperti kemaksiatan yang dilakukan di hadapan kita, kewajipannya. Tapi kalau kemaksiatan dilakukan di hadapan kita, memang kita harus ingkar dengan tangan kita. Kerana dia masih lagi di bawah tanggungan kita dan juga dia masih di anak kita. Kita masih boleh mengingkar dengan tangan kita. Kalau tidak, maka ingkarlah dengan lidah kita. Kalau bergantung kepada keadaan mak bapak dah, anak dah lebih besar, lebih tinggi daripada mak bapak ni. Dan dia dah banyak dah menunjukkan ciri-ciri penderhakaan, dah berani. Sehingga kalau dia bapak dia takut kena pukul misalnya, dia nasihat je lah. Tapi kita kata itu berlaku kepada apa keadaan kalau dah kita kata tak dimulakan dari awal. Memang kalau dah besar baru kita nak mula tangan-tangan kan, macam mana mereka lebih besar tu kita kadang. Budak-budak kan Ustaz, dia bila dia kecil belum ada kewajipan, dia yang sibuk beramal. Bila dah makin besar macam dia masalah ada di situ perjalanan dia tu. ada yang menyebabkan dia tertarik atau dia terus putus apa putus tumpuan kepada kita. Di situ mungkin kadang-kadang kita lihat kesilapan kita juga. Kurang rangsangan kita. Kadang-kadang dengan apa dengan kita punya kita wujudkan suasana yang membencikan dia. Sebagainya. Ini semua antara inilah kita kata. Balik kepada apa kepada kita kata kita tahulah apa kesilapan. Kadang-kadang kita nak datangkan salahkan anak aja semua, salah juga. Kalau kita nak salahkan diri kita saja pun boleh juga. Jadi kita kena kawal kadarkanlah. Kita lebih tahu keadaan diri kita. Jadi di sini masalah tadi kita katakan sebenarnya yang rajih daripada apa yang kita kata la salat maknanya tidak sah sebenarnya solat. Lebih tepat lagi tidak sah solat. Bukan dia tidak kurang pahala. Di sini. Kenapakah demikian? Kerana apabila kita katakan solat itu dia tak boleh ditajazzukkan. Maknanya kita katakan bahawa solat itu kalau dah batal, batallah dia terus. Kalau tak cukup syarat, maka tak adalah solat tersebut. Tak boleh kita katakan, oh dia tak cukup syarat. Berapa persen dia tak cukup syarat ini? Maka kita kata, berapa persen dah dia punya solat diterima. Tak ada. Tetap, satu syarat tak ada, semua tak ada. Solat tak ada. Kalau 99 tak ada, pun tak ada. Satu saja tak ada, tak ada juga. Itu dasarnya. 6. Balik kepada hadis 195. An Jabir radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana thawabu wasi'an faltahif bihi ya'ni fi shalah wa limuslim fa khalif baina tarafayhi wa in kana dayyikan fattazir bihi muttafaqun alayh. Dari Jabir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jika pakaiannya lebar maka dilitkanlah masuk dalam solat. Dalam riwayat Muslim, maka silangkanlah antara kedua ujungnya. Dan jika sempit, maka kenakanlah sebagai sarung. Jadi pakaian itu kita lihat bergantung kepada keadaannya. Sebab tu apabila kita lihat dia sempit, tak cukup, melainkan gunakan sarung. Jika pakaian lebar, maka lilitkan dalam solat. Dan dalam riwayat Muslim, maka silangkanlah antara kedua ujungnya dengan meletakkan sebahagian darinya di atas pundak. Dan jika sempit, maka kenakanlah sebagai sarung. Maksud nilitkan ialah memakai salah satu hujungnya sebagai sarung dan mengenakan ujung lain di atas pundak. Jadi kita kata di sini menunjukkan bahawa pakaian itu sampai menutup pundaknya. Tapi masalahnya kita kata kalau dah tak ada. Di situ kita katakan nanti. Zahir ungkapannya maksud dalam solat adalah ucapan perawi penjelasan ini ialah disimpulkan dari kisah yang mengawali hadis tersebut. Bahawasanya Jabir radhiyallahu berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW saat ia sedang mengerjakan solat. Dan pada saat itu aku memakai pakaian atau kain, aku berselimut dengannya. Kemudian aku solat di sisi beliau. Kemudian ketika beliau menyelesaikan solatnya, beliau bersabda kepada aku, selimut apa ini? Aku berkata ini adalah pakaian. Kemudian beliau bersabda, jika pakaiannya lebar, maka lilitkanlah. Dan jika sempit, maka kenakanlah sebagai sarung. Kalau lebar, lilitkan. Maknanya jadikan dia sebagai, semua cukuplah. Kalaulah di sikit, di pendek, sarung. Maksudnya tak cukuplah, kita kata. Tapi dah kadar minima. Tapi masalahnya masih lagi makruh. Kenapa? Ada larangan nanti kita akan sentuh. Berkenaan solat dengan kita tinggalkan. Bagi kaum lelaki, solat yang kita biarkan bahu kita terdedah. Apa tidak berpakaian. Bukan singlet je, bahkan kurang tak ada langsung. Kalau singlet, kadar adalah. Yang itu, yang kadar yang tak ada tu, dilarang. Maksudnya di makruh. Singlet kita kata sesuai tak solat? Awak jumpa presiden pakai singlet? Tak. Pak jumpa presiden apa? Presiden apa sajalah. Persatuan pun kita pakai begitu. Baru lagi presiden negara. Apatah lagi kita dah menghadapkan diri kepada raja segala raja. Allah Akbar. Singlet? Dia tak pakai juga. Sebab tu kalau dia ada kain yang basah, dililitkan sampailah jadikan dia sebagai baju atas. Asam panas. Makruh hukumnya. Dia sah selagi dia tutup aurat yang asas. Tapi di sini kerana ada larangan yang mana kita larangan itu merupakan tanda. Kalau tak ada masalah lain lah. Hatta memang tak ada terus pakaian. Tetap terpaksa solat dalam keadaan telanjang bulat misalnya. Soalnya tak boleh dalam jin. Tak mustahil. Ha. Orang yang kena masalahnya masuk Turki room misalnya, sebagai contoh. Call room eh. Ha, ini sebagai contoh. Call Turki apalah sebagainya. Ha. Berlaku kita kata. Kadang-kadang dipakai kan seluar pendek sebagainya kan. Tapi kadang kita berlaku di tempat-tempat yang lebih dahsyat daripada itu. Ha, bukan saja itu, bahkan ditangkap. Solat terus kita kata. Kerana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebankan ke atas seseorang itu melainkan dengan kemampuannya. Tayamum kalau tak boleh pun dah terikat, teruskan solat. Tak ada solat hormat waktu pun. Solat pada waktunya. Solat hormat waktu kita kata tak ada, tak wujud pun. Tak ada. Jadi kita ada dasar. Dasarnya Allah kata, Allah SWT menerangkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dasar itu bahawa fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah seberapa kemampuan kamu. Tapi semua ada, kain ada, semua ada. Kita nak pakai seluar pendek solat. Boleh? Ini orang. Dahsyat kita kata. Ni tak, pertama dia tak mengizharkan kesyukuran ni kepada Allah dengan melihatkan, menunjukkan kepada Allah, orang ramai bahawa Allah beri nikmat kepadanya. Macam tak ada duit tu, begitu kita kata. Macam kefakiran sangat, kemiskinan. Bahkan Allah berikan nikmat yang begitu banyak. Fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Bahawasanya dengan nikmat Tuhanmu itu kamu tunjukkan. Jadi kita tunjukkan, jangan kita pakai solat dan makanan dan demikian. Begitulah juga kita katakan Allah perintahkan kita. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kamu apabila setiap kali kamu datang bersujud ke tempat sujud. Itu maknanya menghadapkan diri kepada Allah. Ini menunjukkan kita kalau pergi mana-mana kita lihat kita berhias. Kadang-kadang hias setengah jam pun tak cukup. Pasal apa? Nak jumpa orang special. Nak jumpa orang ternama dan sebagainya. Ini kita bukan jumpa calang-calang orang. Kita bukan jumpa manusia yang sama keadaan seperti kita. Memerlukan, fakir. Tetapi kita jumpa kepada Al-Ghani. Kita jumpa Al-Khaliq. Allah SWT Malikul Amlak. Allah SWT adalah raja bagi segala kerajaan. Malikul Mulk. Raja bagi segala kerajaan. Nah. Jadi itu sebagai satu perkara yang kita harus perhatikan. Tafsir hadis. Hadis ini menjelaskan bahawa jika kain yang dipakai lebar, maka hendaklah dipakai sebagai sarung pada satu ujung, sedangkan ujung yang lain diselimpangkan di atas pundak. Dan apabila kainnya sempit, maka hendaklah dipakai sebagai sarung untuk menutup auratnya. Kerana berdasarkan banyak pendapat ulama, aurat pria adalah terpusat dan hingga ke lutut. Sebagian orang kata lutut bukan aurat. Tengok tu Nabi SAW membukanya. Dan apabila sahabat datang, tetap tidak menutupnya. Melainkan apabila datangnya Uthman, baru dia menutupnya kerana dia kata Uthman malu kepadanya malaikat. Kepadanya sendiri malu kepadanya. Jadi menunjukkan bahawa di situ dia tutup ke atas perasaan yang lebih daripada kewajipan. Jadi kita kata tidak. Kita katakan bahawa peha itu adalah aurat. Kerana Nabi SAW ada al-fakhith aurah. Peha itu adalah aurah. Kerana Nabi SAW ada bahawa la tanzur ila fakhidhi mayyit wala hayyin. Jangan kamu lihat kepada peha seorang yang hidup maupun yang mati. Dia menunjukkan sini bahawa peha itu adalah aurat. Nah. Jadi hujahnya adalah kita kata tak kena. Sehingga mereka datangkan satu, ada orang kita tak suka mencari perkara-perkara yang ganjil. Dia dapat saja, ada kata ulama mengatakan aurat hanyalah sawatan. Hanyalah sawatan mana? Dua kemaluan. Ni aurat. Maka yang lain tak salah. Ini kita katakan satu pendapat, orang yang mencari-cari akan rukhas. Yang mencari-cari akan keringanan. Sedangkan kita katakan sepatutnya tidak boleh buat demikian. Harus mencari dalil terhadap apa yang dia ingin imani atau ingin dipercayai. Dari hadis yang telah kita datangkan ini, kita dapati bahawa maka kalau dinamakan sebagai izar, maka dia adalah pakaian yang menutup bawah badan seseorang. Dan rida adalah perkara yang menutup atasnya. Jadi kalaulah kita katakan di sini menunjukkan kepada kita bahawa pakaian itu berupa izar dan rida. Jadi menunjukkan pakaian kita dalam ihram ini adalah juga pakaian orang Arab pada waktu tersebut, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kadang-kadang mereka tidak memperolehi pakaian melainkan yang mana dah menutup akan aurat mereka, dan juga kalau ada lebihan mereka gunakan untuk apa? Untuk menutup akan, untuk jadi menutup akan badan bahagian atas mereka. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa ianya adalah salah satu daripada dari perkara yang yang apa yang perlu kita melaksanakannya. Naam. Dan di sini juga dapat kita faedah, kalaulah kita ada lebihan pakaian, kain, maka bolehlah, kalau boleh tutup misalnya dua tempat, kenapa tak tutup dua tempat? Hanya tutup lilit sahaja kepada apa? Kepada kain kita. Kita tak. Kita gunakanlah untuk penggunaan badan kita sekali. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa kita dapat melaksanakan perintah Allah yang lebih sempurna adalah utama daripada kita laksanakan yang minima sahaja. Ada ketika, ada kita ke pandangan kita, oh ini dah minima yang kita disuruh kini. Ha, yang penting minima lah. Tak, kita kata ambil yang semaksimanya yang mampu. Kerana apabila kita diperintahkan kepada Allah, suruh kita, Allah perintahkan kita takwa padanya, bukan suruh kita pilih, oh ni yang minima saja kita lah. Tak. Fattakullaha mastata'tum. Taatilah perintah atau bertakwalah kepada Allah seberapa kemampuan kamu. Kalau kemampuan kamu lebih daripada kadar minima, harus kita lebihkan ketakwaan kita. Maka dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa ini dasar kita katakan kita mentaati Allah. Dasarnya adalah kita laksanakan seberapa mampu kita. Dasarnya adalah kalau kita ada masa untuk kita salat sunat, kita tak abaikan salat sunat. Ah, tak apalah, yang ni salat sunat tak rawatib. Yang rawatib, apa yang muakkadahnya, rawatib yang muakkadahnya begini. Atau dia tak pergi, dia nak lakukan solat sunat lain misalnya. Dia kata, tak payahlah, ini solat sunat ni tak rawatib. Tak ada kelebihan yang khusus misalnya. Maka kita kata tetap, kita jangan abaikan setiap amalan yang kita boleh dapat faedah daripadanya. Kerana apabila kita diberikan kemampuan untuk lakukannya, dengan masa kita, dengan kemampuan kita, kekuatan kita, maka ini semua akan dipersoalkan. Waktu yang kita boleh lakukan, tidak kita lakukan. Dan ini juga menunjukkan persepsi dan tanggapan kita ataupun pandangan kita terhadap perintah Allah SWT. Nah. Jadi sini menunjukkan sunatnya kita menutup kita punya bahu dalam apa, dalam solat kita. Jadi perlulah kita menutup akan kita punya ni. Kemudian kita pergi pada faedah yang lain. Kita dapatkan di sini juga dalil menunjukkan bahawa faedah al-aham fal-aham. Jadi kalau kita katakan, kalaulah misalnya kita kedepankan al-aham fal-aham, kita ada beberapa perintah Allah SWT yang bersama misalnya datang kepada kita. Serentak datang kepada kita. Mana kita nak buat ni? Kalau kita ada beberapa perintah yang kita nak lakukan, mana kita nak lakukan satu perintah Allah, pada waktu sama, serentak waktu yang kita nak lakukan perintah tersebut, ada perintah lain yang Allah SWT perintahkan kita lakukan juga. Ha. Contohnya misalnya di sini. Jadi kita ambil contoh ni pasal kita nak datang kan. Contohnya kita disuruh tutup aurat. Begitu juga kita disuruh tutup bahu, pundak. Jadi kita kata macam mana? Ha, kalau kita lihat kita tak ada kemampuan, tutuplah yang terpenting. Jangan pula tutup atas, bawah buka. Ini mana awak punya apa? Kaedah aham fal aham. Dia faham tak dia point? saya katakan ini pasal apa? Kita penting. Yang penting dipentingkan. Ini kaedah dia. Jangan kita pentingkan yang kurang penting. Jadi apabila kita tutup misalnya yang kurang penting daripada yang terpenting, kita telah lakukan perkara yang salah. Faham eh poin dia? Jadi kaedah ini adalah kaedah yang penting kita fahami. Ha? Okey, ada boleh tak faham saya cakap ni? Misalnya pakai contoh lain, kasih contoh lain. Ada orang, kita ambil contoh yang kita pergi umrah misalnya. Ada orang dia nak bertawaf sunat. Matlamat dia tawaf sunat, betul? Di samping yang sama juga dia nak dapat mencium Hajar Aswad. Ianya satu perkara yang sunat. Jadi apabila dia sibuk dengan apa, dia nak dia dah siap sedia, dia nak mula tawaf, dan lepas satu pusingan dia nampak orang semua cium Hajar Aswad. Jadi dia fikir, nak cium jugalah Hajar Aswad. Dia cium, dia pergi bergegas untuk cium Hajar Aswad, lalu dapat misalnya kemudaratan. Ataupun tak dapat kemudaratan, kita kata sibuk dengannya. Sehingga perkara yang lebih penting dia datang kepadanya, dia tidak laksanakan. Tawaf tersebut yang awak nak selesaikan, patut selesaikan itu dulu. Yang ini hanya kita kata sampingan. Kenapa dah satu jam masih kat situ lagi berebut, tak dapat-dapat pun cium Hajar Aswad. Kita kata taqdimul aham fal aham. Penting kita ada ambil perhatian ini. Boleh datang eh contohnya. Jadi contoh ini satu perkara yang baik yang kita dapat mengambil faedah. Jadi Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan al-afdal ma'al qamisi as-sirwal min ghairi hajatin ila al-izar wal rida. Yustahab, dia di sini berkata bahawa paling baik adalah memakai kamis dengan seluar tanpa sesuatu hajat kepada kain dan juga rida. Maknanya kalau kita ada pakaian yang boleh menutup seluruh jasad kita pakai kamis dengan seluar, adalah lebih utama kalau kita pakai itu daripada kita pakai kain dengan selimut gitu. Kenapa demikian? Kerana kita kata dia masih lagi kita katakan belum lagi kita lebih utama lagi menggunakan yang menutup semuanya daripada menutup sebahagiannya atau kadang-kadang boleh terbuka dan sebagainya. Faham? Eh? Jadi kalau misalnya satu orang nak memikirkan nak beli pakaian apa? Baju komis ke nak beli kain ihram untuk pakai buat pakaian biasa dia? Kita kata komis lah. Tapi kalau kita nak pergi umrah, nak buat umrah haji, nak pergi pakai komis, dia orang fikir lagi lah. Kita kata kain ihram lagi bagus. Lebih utama pada tempat tersebut, keadaan tersebut. Jadi itu poin dia. Eh? Tapi bukan bermakna tak boleh kita pakai kain dan juga izar dan juga ridak pada masa kita nak lakukan, pada bila masa kita nak pakai. Boleh, tak ada masalah. Cuma kita kata ambil, kedepankan yang penting daripada yang kurang penting. Itu poin dia. Ini banyak lagi contoh kita datangkan, kaedah-kaedah baik sekali kita ambil. Jadi ulama mengatakan, Imam Nawawi mengatakan tidak ada khilaf bolehnya salat dengan satu baju. Tetapi ulama semua sepakat bahawa memakai dua baju lebih utama. Faham ya poinnya? Pakai baju terus. Lebih utama daripada pakai dua. Satu bawah, satu atas. Yang mana bukan, maksudnya pakai satu. Misalnya bilik satu pakaian dia sampai menutup badan dia. Sehingga satu kain misalnya. Kita ada dia yang lebih utama pakai satu daripada pakai dua daripada pakai satu. Itu dasarnya. Ulama berijma akan kemasyru'an atau kepensyariatan menutup, seorang lelaki itu menutup akan bahunya dalam solat, tetapi berbeza pendapat tentang kewajipannya. Jadi adakah dia wajib atau tidak, dibezakan ulama pendapat tersebut. Jadi kalau seorang datang, mulai sekarang kalau kita nak datang solat misalnya dengan belengging, lebih-lebih kat rumah kan, tak ada orang nampak. Adakah kita buat demikian? Tak buat demikian. Kerana kita katakan dasarnya kita harus lebih malu kepada Allah daripada malu kepada yang lain. Wallahu ahaqqu an istihya. Ha. Pada Allah, pada Allah lebih berhak untuk kita malu. Ha. Imam Ahmad rahimahullah melihat dia sebagai wajib menutup kedua, salah satu daripada bahu tersebut dalam solat sekiranya mampu. Salah satu wajib, satu-satu. Dalam insaf mengatakan sahih dalam mazhab bahawa sesungguhnya seseorang menutup akan salah satu daripada bahunya adalah syarat daripada kesihatan salat fardu. Dan gitulah dengan jamhur-jamhur yang lain. Ini pendapat mazhab. Sebagian pula melihat bahawa ianya adalah kesempurnaan memperhiaskan diri. Allah perintahkan kita apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjid, betul tak? Ambillah perhiasan kamu setiap kali kamu nak sujud salat. Jadi mereka kata ini adalah sekesempurnaan mengambil perhiasan. Dan ia adalah peradaban yang baik dan sifat malu kepada apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan ulama daripada mereka adalah imam yang ketiga. Melihat tidaklah wajib. Dan sesungguhnya dia tidaklah wajib. Melainkan kewajipannya adalah dalam menutup auratnya. Maka kedua bahu ini bukanlah aurat. Maka dengan itu dia sama seperti badan-badan lain. Maknanya bukan aurat, jadi tak wajiblah seperti badan-badan lain. Dan ini dasar. Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis dengan apa? La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi minhu syai. Tidaklah seseorang itu solat dengan satu baju melainkan sedangkan apa? Sedangkan atas bahunya ini tidak ada sesuatu. Dia kalau pakai satu baju, pastikan dia tutup sekali atasnya supaya sekurang-kurangnya dapat dia menghilangkan daripada laksanakan larangan tersebut. Nah. Tapi masalahnya kita katakan telah dia pensyariatannya telah disepakati, tetapi tentang kewajipannya saja dikhilafkan. Yang kita lihat yang lain melihat dia sebagai satu perkara yang sunat. Sebagaimana semakin sempurna pakaian seseorang itu menghadapkan diri kepada Allah, semakin sempurnalah, semakin banyaklah pahalanya. Jadi kalau orang kurang dia pakai itu dia kuranglah. Mana kurang dia punya zina diambil. Okey, berkenaan dengan luar bersolat, adakah kita katakan dasarnya sama? Kita tidak sama. Melainkan kalau ianya adalah kita ada dasar-dasarnya itu adalah kita ada kaedah likulli maqamin maqal. Setiap sesuatu keadaan perlu satu perkataan yang sesuaian. Begitu juga, begitulah juga pakaian. Pada setiap keadaan yang bersesuaian, perlulah memakai pakaian yang bersesuaian. Saya nak pergi ceramah misalnya. Saya pakai singlet. Bismillah, Alhamdulillah. Apa banyak orangnya? Tak sesuai, kita kata. Jadi situ adalah lebih utama kita memakai pakaian yang sesuai dengan keadaan kita. Itu dasarnya. Boleh? Isbal lain masalah. Isbal lain masalah kerana apa? Dia ada perintah dan dia ada larangan. Ha. Maksudnya jangan kita berisbal dalam setiap keadaan. Bukan saja dalam solat. Dalam setiap keadaan. Jadi libas muslim atau libas izar muslim itu menunjukkan bahawa dia pakaian seorang muslim. Bukan dah dia di dalam solat saja, tapi di dalam solat lah, dalam solat, luar solat kita ingkar perintah Allah. Dalam solat pun nak ingkar juga. Ini tak masuk akal kan? Kalau dalam solat selangkan ada orang tukar juga. Orang angkat juga pakaian dia. Walaupun dia tahu dia buat, dia apa? Dia adalah tak patut buat demikian. Luar solat, tapi dia luar solat dia ringankan. Bagi pandangan dia. Nah. Maka dengan itu jumhur melihat bahawa larangan ini adalah sebagai larangan makruh sahaja. Bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat dengan satu baju dan jadi dengan itu sebahagiannya pula adalah kita katakan dari dengan itu menunjukkan bahawa kalau dia pakai satu baju, mana kita katakan di sini pakaiannya itu tidaklah sampai kepada tahap yang dituntut. Jadi ala kulli hal kita katakan macam mana pun pandangan-pandangan ini adalah kita katakan ibu utama kita laksanakan. Maksudnya kita laksanakan segala yang menjadi perintah dan meninggalkan segala yang menjadi larangan. Walaupun dalam pandangan sebagian ulama melihatnya sebagai perkara yang makruh, kita harus tinggalkan. Begitulah kita nasihati bagi mereka yang melihat isbal sebagai hukum yang makruh misalnya. Tak ada ulama kata isbal mubah, harus atau mustahab atau wajib berisbal. Tak ada ulama kata. Tapi yang ulama khilafkan adalah adakah dia wajib atau dia makruh. Maka nasihati bagi sesiapa yang melihat walaupun melihatnya sebagai makruh sekalipun, seyogianya tidak melaksanakannya. Kenapa? Kerana dia adalah larangan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tak dijazamkan, tidak ditekankan, tetapi tetap larangan Allah. Sebagai selaku seorang hamba kepada Allah, selalu kita lihat kita harus lebih menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Hindarkan segala larangan-larangannya. Maupun larangan itu merupakan larangan yang tidak ada jazam, tidak ada tekanan di situ, yang merupakan perkara yang makruh. Kerana tak seyogianya kita memperbanyakkan benda yang makruh. Sebab itu ulama memakruhkan atau mengatakan membuat perkara, memperbanyakkan perkara yang makruh akan membawa kita memperingankan larangan, sehingga pada satu tahap kita akan tinggalkan pula kita akan laksanakan pula yang muharramat. Wallahu ta'ala alam. Jadi tak perlu dak gaduh misalnya ini dia kata wajib atau sebagainya, lalu tak setuju, dia tekankan ini bukan wajib, ini makruh saja, lalu dia menunjukkan pada orang bahawa ini makruh, dia buat demikian, kita kata tak sesuai. Sepatutnya kita anjurkan orang ramai untuk bertakwa kepada Allah agar tetap dalam keadaan apa sahaja kita lihat dia sebagai makruh ke wajib ke, kita anjurkan orang ramai untuk melakukannya. Kerana dia adalah salah satu pakaian yang telah Nabi SAW gariskan kepada orang yang beriman daripada kalangan lelaki ini. Wallahu ta'ala alam. Kita belum nak cakap tentang tarjihat. Kita tak cincang tentang tarjihat. Tapi kita hanya nasihati tentang perkara mauqif kita terhadap perkara isbal ini. Nah. Baik. Masa eh? Okey, ada soalan kita buka sebelum kita tukar kepada usul. Naam. Berarti 1. Saya sebentar. 195. 195. 348. Antara pusat dengan hingga lutut. Insya-Allah. La yusalli ahadukum. Mana? Yang 39. Okey. Pusat itu. Jadi sebenarnya hadis tu dah kita sentuh tadi. Macam mana pun kita katakan penting kita ambil perhatian. Ada soalan? Tadi, silakan. Jadi kalau kita menahannya macam mana? Menahan buang angin, buang air kecil atau besar, makruh hukumnya. Jadi kita sebaiknya kita buang ni. Tapi kalaulah keadaan itu adalah keadaan yang perasaan-perasaan, kita rasa macam nak buang angin, tapi tak keluar-keluar juga, teruskan solat. Maksudnya itu hanya gangguan. Jadi apabila gangguan tu, Nabi SAW kata, jangan kamu beredar, solat dan solat kita rasa demikian, jangan kamu beredar sehinggalah kamu dapati bunian ataupun bauan. Mana keluar bunyi, keluar bau, itu maknanya kita kata confirm kita telah. Jadi kita kata perasaan tu ada. Syaitan akan apa? Akan membuat kita sanksi tentang solat kita terhadap dengan apa? Dengan kita dah batal ke belum batal sebagainya. Kita kata tak kisah teruskan. Okey, berkenaan dengan mereka yang dalam keadaan penyakit salasilul baul atau salasilul rih, bagi seseorang yang dalam seseorang yang menghidapi sakit salasilul baul atau salasilul rih, mana silsilah mana dia berterusan keluar najis kecilnya, maknanya dia tak dapat kawal buang air kecilnya atau tak dapat kawal pembuangan anginnya. Kita ada orang yang kena sakit kolik yang begitu teruk kan, yang sakit kembung yang sangat besar yang berterusan, maka kadang-kadang dia terus membuang angin terus menerus. Kita kata macam mana nak berhentikan, tak boleh berhentikan. Jadi adakah dia solat? Kita kata solat. Jadi sebelum dia solat, dia pastikan dia telah berwuduk, lepas tu solat. Kalaulah berlaku misalnya buang, terbuang air kecil masa tu ataupun dia terbuang angin, teruskan solat tersebut. Kerana kita katakan dasarnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah seberapa kemampuan kamu. Itu dasarnya. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Kita ada dasar. Dasarnya apa? Pertama kita kata innamal a'malu binniyat al-umuru bimaqasidiha. So tak perkara itu bergantung pada maksud kita, niat kita. Jadi kalau niat kita ialah pertama kita katakan mentaati perintah Allah, kita kata tak ada masalah. Kita akan terus kedepankan al-aham fal-aham. Al-aham minal muhim. Kita kata. Kerana kita akan kedepankan yang terpenting daripada yang penting. Kita diperintahkan untuk bertawaduk. Betul? Tapi di situ juga kita diperintahkan untuk memperlihatkan nikmat Allah yang Allah berikan ke atas kita. Jadi dengan itu kita kena gabungkan. Terutama apabila Allah perintahkan untuk kita memakai pakaian yang cantik ke masjid. Sebab itu ulama' sama mengatakan adalah sunat bagi kita untuk menghususkan pakaian yang khas untuk ke masjid kalau kita ada kemampuan. Sehingga disitulah menunjukkan kepada kita bahawa mentaati perintah Allah dalam ya ayuhal ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid adalah satu perintah yang kita perlu laksanakan. Dan perintah ini kerana dia sentiasa berlaku pada kita, kerana kita seorang orang lelaki ni, selalunya dia akan ke masjid. Dia akan ke masjid. Jadi dengan itu, apabila dia selalu akan ke masjid, dia akan apa? Kalau dia selalu ke masjid, maka dia akan laksanakan perintah Allah yang terutama yang selalu diperintahkan. Itu, ambillah perhiasan kamu apabila datang ke masjid. Sebab itu sebagian ulama memakruhkan kita datang ke masjid atau nak solat dalam memakai pakaian tidur. Kalau orang Arab, pakaian ini seperti pakaian tidur. Kalau orang Arab yang di daerah ni, kalau pakaian, tapi kalau kita tak adalah, kita tak ada masalah insya-Allah. Tapi kalau orang Arab misalnya, sebagian ulama larang pakaian ini. Dan pakai pakaian tidur datang misalnya kata itu. Kerana apa? Kerana Allah perintahkan kita untuk pakai pakaian. Begitu juga kita katakan bahawa mereka yang datang misalnya kita pakai singlet, pakai apa kan? Pakai baju baru keluar gym satu macam singlet juga lah. Kita lagi-lagi dahsyat daripadanya, pakai pakaian yang mana punya pengharaman di atasnya. Gambar-gambar atau ada misalnya apa kita kata tulisan-tulisan yang menganjurkan menyebarkan akan kekejian fahsyat atau menyebarkan akan perkara yang dilarang seperti arak dan sebagainya. Maka ini semua adalah larangan-larangan Allah yang sepatutnya semakin kita nak lakukan solat, sepatutnya inilah yang kita ambil perhatian, jangan kita pakai. Kalaulah kita tak ambil berat terhadap perkara menghadapkan diri kepada Allah, bagaimana kita dapat mengagungkan solat? Tak dapat mengagungkan solat. Kerana kita kalau mengagungkan solat itu, kalau solat itu dah diagungkan kerana kedatangan kita, mesti kita akan lihat dengan tak secara langsung solat kita akan lebih khusyuk. Kenapa? Kerana kita sedang menghadapkan diri kepada Rabbul Alamin. Pakaian kita, adab kita, sebagainya. Maka dengan itu, dengan tidak secara langsung kita akan lihat bahawa kita akan memperbaiki kita punya luar dan dalam kita dalam kita lakukan solat. Terutama dalam kita nak pergi, dalam kita nak dapatkan kekhusyukan. Secara sedar, kalau kita lakukan secara sedar, berbeza dengan lakukan tidak sedar. Cuma nak wujudkan lepas tu. Sebab tu kadang-kadang kita, amalan kita ataupun kitanya pegangan ataupun pendapat kita berbeza dengan apa yang kita inginkan. Apa kita pandangan kita ada berbeza dengan apa kita. Kita nak inginkan Allah Ta'ala redha kepada kita. Tapi kita lihat daripada sudut kita berurusan dengan Allah seolah-olah orang yang tak mengambil berat terhadap ni. Jadi kita kata itulah di antara yang kita ambil perhatian. Kita tak kata bahawa dia sebagai satu perkara yang wajib. Tapi dia adalah merupakan kesempurnaan adab. Di mana perlu kita dalam kita nak menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala lakukan dalam keadaan sebaik mungkin. Kerana kita tahu bahawa inilah keadaan yang paling kita inginkan penerimaan. Kerana sebab itu dinamakan sebagai ibadah, itu dinamakan doa juga. Kenapa? Kerana kita inginkan daripadanya penerimaan. Setiap doa kita minta apa? Allah kabulkan. Setiap doa kita minta apa? Allah terima. Bagaimana kita lakukan solat, kita minta Allah terima solat kita. Begitulah dalam semua ibadah kita yang lain. Ha, itu ini dasar. Wallahu ta'ala. Jadi ada soalan lain? Likulli maqam maqul. Likulli maqam amlikulli maqalin maqamin maqat amlikulli maqalin maqam. Setiap perkataan itu ada kedudukannya atau keadaannya. Atau sebaliknya, likulli maqamin maqal. Setiap tempat keadaan perlu ada sebuah perkataan yang sesuai. Kita berada di pasar, tak akan kita gunakan bahasa yang orang tak faham buat pasar. Sesungguhnya saya inginkan saya ingin membeli seekor ayam. Takkan nak cakap dengan orang pasar begitu kan? Tak sesuai bahasa itu, tak sesuai digunakan tempat makam tersebut seperti itu. Saya nak ayam, saya nak beli ayam satu. Bahasa yang orang faham. Begitulah kalau kita berbual dengan orang yang ahli pendidikan atau wali cendekiawan atau ulama sebagainya. Jangan gunakan adab pasar kita. Jangan gunakan pasar. Jadi kena gunakan adab pasar kita. Kita kata tak sesuai, ya? Tak bersesuaian. Ha, itu dia kata. Tapi kena ikut syariah. Ah, sudah tentulah. Jangan sampai kita kata pengagungan kepada asyikhas ataupun pengagungan kepada hamba-hamba Allah. Nah. Tapi beza dengan bahasa peribahasa kita. Masuk apa, kandang lembu, menguak. Masuk kandang kambing, mengembir. Ya. Taklah, kita tak demikian sangat. Kerana dia ada boleh dianggap baik, dan boleh dianggap sebagai apa kita katakan tadi. Tetapi kadang-kadang boleh dianggap sebagai perkara negatif. Dia bukan sahaja, kita katakan, mengikut. Tapi mengikut dengan syarak. Yang diajar oleh syarak. Nah. Tak apa dia? Tak. Waktu tak tidur. Tak. Maksud saya, mereka orang Arab ni, kalau awak tengok mereka tidur, dia pakai baju jubah juga. Jadi jubah yang mana mereka gunakan untuk tidur, jangan digunakan untuk solat. Bila pergi masjid pakainya. Tapi berkenaan dengan pakaian yang apa, selalu orang Arab dia pakai, kalau tengok orang Arab mana? Orang Arab di Saudi memang gitu. Kalau pakai baju tidur, kalau tidur pakai yang pin kontak tangannya. Kalau tidur jumpa orang sebagainya, ada pakaian panjang. Muslim. Tapi beza dengan orang yang misalnya di kalangan apa? Daerah misalnya Jazair, Tunis, itu tak, pada itu tak ada dasar tersebut. Mereka yang pakai memang gitu kadang. Dengan burnusnya sebagainya, tak ada masalah. Balik kepada kita dasar al-adatu muhakkamatun. Adat itu diperhakimkan. Jadi kalau pakaian ini memang pakaian yang termulia di dalam kalangan, misalnya pakaian ini asalnya sebenarnya kalau kita lihat bukan dipakai pakaian orang Saudi juga, tapi setelah dah dipakai jadilah pakaian, tapi digunakan hanya untuk tidur misalnya. Tapi kalaulah misalnya dia adalah peradaban yang berlaku di zaman di tempat yang lain, dia merupakan satu pakaian yang cantik, yang termulia dan sebagainya, tak ada masalah. Baliklah kepada keadaan. Jadi al-adatu muhakkama, adat diperhakimkan. Dia pakai stokin? Tak masalah. Stokin aja tak pakai stokin. Pakai stokin. Kenapa dia? Menambahkan dengan stokin lah. Okey. Takkan pakai stokin. Pasal apa boleh kita highlightkan stokin je. Okey, berkenaan dengan pakaian yang lebih dengan stokin. Apa salah stokin? Stokin memang kita ada pakaian orang-orang Islam dalam zaman dahulu dan zaman Nabi SAW sendiri membenarkan kita pakai stokin. Khuf. Memakai khuf. Dia hukum stokin. Satu hari satu malam bagi mukim, tiga hari tiga malam bagi musafir. Yang mana kalau kita nak beruduk, hanya kita, kalau kita pakai dengan kesucian, kita hanya perlu menyapu di atasnya tanpa kita membasuh muka dan membasuh kaki kita semula. Itu menyapu atas khufin. Itu nak bincang juga kita. Kita dalam bincangnya kita datangkan. kita ulang kaji sikit. Bila dia punya kadar atau bila bermulanya kadar perkiraan satu hari satu malam, tiga hari tiga malam? Subuh. Betul ke? Bila kan dia? Bila batal dia. Bila dia nak musafir. Tak ada kena mengena dengan musafir. Kalau dah tengah musafir baru pakai, tak masalah. Cuma kita kata bila mulanya perkiraan 3 hari 3 malam untuk dia boleh menyapu. Kalau dia nak keluar rumah. Bila dia batal wuduknya. Baru mula dia wuduk ke? Batal. Dia wuduk lepas tu dia pakai. Oh, maknanya kita dah lupa . Tentang kita cakap tentang apa? Tentang bila kita boleh mula menyapu, bila kita dikira kita boleh menyapunya setelah kita batal wuduk kita. Dan dikira perkiraannya daripada 3 hari 3 malam satu hari 1 malam di situ. Masa batal wuduknya ke atau semasa dia memperbaharui wuduk dia? Memperbaharui. Dengan dia menyapunya atau macam mana? Dia kena ulang gaji balik. Masya-Allah. Ilmu yang kita pelajari insya-Allah dijadikan sebagai apa? Sebagai dasar. Mana awak kalau berjumpa orang ajar, awak nak ajar orang, awak boleh gunakannya. Jadi sebab tu tak boleh lupa. Jadi lebih-lebih lagi bab apa, sapu atas kufin. Mana zaman sekarang kita banyak menggunakan juga. Dengan pakaian, misalnya kalau kita ada di NS dan sebagainya kan. Kita boleh berikan mereka berapa cara yang mudah. Solat pakai safety boot sahaja. Safety boot kalau solat dalam keadaan wuduk, tak ada masalah. Kalau batal wuduknya, kita tengok dulu. Pagi kita pakai subuh. Bila nak keluar kerja, kita wuduk dulu. Okey. Kita pakai kan. Jadi kita zuhur apa kita tahu lah. Saya punya kerja ni. Pak Dua apa saya. Tak masalah. Tak masalah. Waktu saya ambil, saya selalu kira waktu saya nak keluar rumah. Ambil wuduk. Tak boleh. Dia bukan daripada wuduk, memang asal pertama kita pakai. Kalau tak pakai itu, tak boleh kita sapu langsung. Bila boleh kita sapu, apabila kita dah pakai dengan dalam keadaan kita suci. Tapi bila nak kira satu hari satu malam, tiga hari tiga malam. Jadi ulang kajilah. Minggu depan kita tanya. Soalan? Membuat Ustaz ada lagi ni. Apa kaedah, adakah kaedah al-aslu fil amri lil wujud? Lil wujud sama dengan kaedah al-umru lil amri amrun. Al-amru lil amri amrun. Al-amru lil amri amrun. Dengan al-aslul al-amr al-asrul al-amr al-wujub. Al-aslul amr al-wujub, kita kata dasar kaedah berkaitan dengan apa, mengisbatkan satu perintah itu yang datang daripada Allah dan Rasulnya, lafaz nas tersebut menunjukkan dia wajib atau tidak. Jadi kita kata dasar memang gitu. Dasarnya kita katakan al-aslul lil amri al-wujub. Ini al-asl lil amri al-wujub, maknanya asal perintah itu wujub. Tapi kalau nak katakan contoh yang kedua tu, tadi dia kata al-amru lil amri amrun, kita kata lebih kepada cara nak cakap lah. Perintah atau apa, perintah kepada sesuatu perintah adalah perintah. Ini bahasa lah. Al-amru lil amri, perintah atas sesuatu perintah, dia adalah perintah. Memang kita ada perintah. Cuma nak kata wajib atau tak wajib, kita tak tahu lagi. Selain kan kita datang kaedah tadi, al-amru lil al-asl ala fil amr al-wujub, al-asl fil amr al-wujub atau al-amru lil amr al-wujub yufidu ijab atau sebagainya. Itu kaedah ulama menunjukkan bahawa setiap dasar satu perintah itu menunjukkan akan kewajipan. Boleh? Jadi bukan kalau kita datang kaedah tadi dia tak nampak dia punya hukumnya. Tapi memang kita ada satu perintah. Sama sama ada perintah itu perintah wajib ke perintah sunat, tak dapat kita lagi kenal pasti. Kita hanya kenal pasti apabila kita datang dengan kaedah al-asl fil amr al-wujub atau al-amr al-asl fil amr lil wujub misalnya. Itu boleh juga kita datangkan dasar tersebut untuk kita kenal pasti bahawa dia wajib asalnya. Tapi boleh ditukarkan kepada wajib apabila ada sarifnya yang dituakannya atau yang menyimpangkannya daripada kewajipan kepada sunat atau harus. Itu dasarnya. Nah, soalan lain? Syukran ala jawabnya. Tak, Afwan. Syukran ala nasihat. Syukran. Kita pergi pada buku kita. Baca sikit walaupun. Di mana kita? Besok cuti. Besok cuti ya? Saya tak cuti, besok pagi saya kena pergi apa, ada invigilate peperiksaan. Kita dah kata dengan tentang as-sahih kan? As-sahih kita terangkan. Okey. Kalau siapa ada nak poinkan apa-apa perkara yang mungkin dalam kitab yang dah diterjemahkan nak cakap apa-apa boleh. Tak masalah. Kita nak sekarang kala bahasa saya gunakan berbeza. Ha. Jadi kalau maknanya sama tak kisah, tapi kalau nak rasa ada makna berbeza boleh terangkan saya ataupun temper itu saya, jadi kita boleh menilai sama ada saya dah tersilap atau tidak. Al-fasid lughatan. Jadi sahih ni dia sebalik daripadanya adalah al-fasid. Bukan fasik eh. Fasik lain, fasid lain. Fasik orang yang keluar daripada ketaatan. Melakukan dosa besar secara terang-terangan dinamakan sebagai fasik. Fasik. Yang ini fasid. Yang rosak. Yang rosak. Daripada kalimah fasad. Al-fasid lughatan. Al al-zahabu. Al-zahabu. Daya'an. Wa khasaran. Al-zahab. Mana fasid? Mana yang? Al-zahab. Daya'an wa khusran. Maksudnya apa? Dia sesuatu yang kalau kita katakan fasid. Bukan zahab eh. Al-zahib. Al-zahib. Al-zahib. Jadi kalau kita kata fasid, sesuatu berkena yang fasid, dia adalah yang zahid, mana yang beredar, secara daya'an mana hilang, dan kerugian. Yang daya' mana dia hilang, dan kerugian. Jadi kalau kita katakan sesuatu solat atau kita ibadah itu fasid, solat itu hilang, kerugian. Lebih kurang itu. Okay. Pergi dan hilang dan ada kerugian. Begitu maksudnya. Jadi sebab itu dinamakan sahih ni sebalik daripada fasid. Kenapa? Kerana sahihnya lah. Apa yang kalau kita katakan tadi, kita kata sahih apa? Yang mana selepas daripada perbuatan yang amalan apa, perbuatan yang sahih itu, ibadat yang dilakukan yang secara sahih atau perbuatan dan sebagainya, maka kita kata diambil kira. Kekal. Dan harus ada rentetannya. Mana rentetannya apa? Diterima. Kalau sahih, diterima. Tapi kalau fasid, tak diterima, tolak. Baik, kita bagi padanya. Wastilahan. Wastilahan. Ma. La. يترتب atharu fi'lihi. Atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Jadi di sini menerangkan ma la yatarattabu atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Menunjukkan sini apa? Apa yang tidak ada rentetan daripada kesan daripada perbuatannya ke atas dirinya. Sama ada ibadah ataupun akad. Maknanya apa? Kalau kita lakukan solat yang fasid, solat ini dia tak ada kesan terhadap perbuatannya ini ke atas dirinya, ke atas perkara tersebut atau ibadah tersebut. Maknanya solat ini tak sah. Jadi apa yang menjadi kesan daripada solat yang sah tak terdapat daripadanya. Maknanya kalau kesan yang sah maksudnya kalau solat itu solat yang sah perlu tak dia lakukan lagi? Tak perlu. Tapi di sini kerana dia tak sah maka tak ada kesan-kesan lain. Maknanya tak ada kesan terhadap perbuatan ini kepada perbuatannya. Maknanya tak ada kesan daripada solat tersebut terhadap orang yang melakukannya. Kenapa? Kerana dia masih lagi seperti tidak melakukannya. Okey. Bagi contoh, kita akan datang lagi. Nanti kita akan lebih jelaskan lagi kalau kita datangkan contoh. Kerana kita ada dasar wabil mithali yaqtadihul maqal. Dengan datangkan misal, kita akan lebih jelas apa yang diperkatakan. Ha. Fal fasidu ib. فالفاسد في العبادة فالفاسد من العبادات فالفاسد من العبادات ماذا؟ ما لا تبرأ zimmah la tabra'u bihi al-zimmah la tabra'u bihi al-zimmah wala yasqut bihi at-talab at-talab wala yasqut bihi at-talab kas-salati qabla waqtiha seperti salat sebelum waktiha. Okey, jadi kita ada balik pada ni. Jadi fasid daripada ibadat adalah apa yang tidak apa? La tabra' bihi zimmah. Mana tanggungan kita tidak terlepas. Bebanan kita tak terlepas lagi. Maknanya kita masih dibebankan dengannya. Maknanya salat wajib. Salat wajib kan? Yeah. Allah perintahkan hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi salat itu adalah wajib. Tetapi kita lihat apabila kita lakukan salat zuhur misalnya sebelum waktunya, adakah kita telah selesai lakukan wajib? Tidak. Jadi kita sebut dengan demikian di sini mala tabra bihi zimmah. Maknanya dengan kita lakukan salat sebelum waktunya bebanan kita masih belum lagi terlepas. Kita masih dibebankan lagi solat zuhur tadi. Okey. Wala yasqut bihi talab. Dan juga ia di sini menunjukkan dia tidaklah kita gugur daripada penuntutan kita atau tuntutan untuk solat zuhur. Ada orang kata, "Mana kita solat zuhur? Saya dah solat." Bila awak solat? Baru azan. Tadi pukul 10 minit sebelum ini. Mari solat. Tak, saya dah solat. Yang penting saya dah solat. Tak boleh solat lagi. Kita kata, belum lagi tergugur daripadanya tuntutan solat. Kerana dia lakukan solat itu, solatnya fasid kerana tak cukup syaratnya, kerana dilakukan solat luar dan sebelum dan masuk waktunya. Okey? Jadi dengannya kita katakan, pundak kita tak terlepas. Mana bebanan tanggungjawabnya tidak terlepas. Kedua, tuntutan tidak gugur. Ah, syarat dia. Ini syarat solat waktu masuk waktu solat apa syarat tak? Tadi kita datang tentang syarat tadi dia. Sebab tu kita katakan ilmu syariah ni dia saling kukuh mengukuhkan sesemen. Baru kita belajar bab syarat solat. Di sini datang fasid. Apa yang dinamakan sebagai fasid dari solat ialah boleh dilakukan dengan tanpa syarat. Nampak? Jadi kalau dilakukan dengan tanpa syarat, dia tak terlepas tak bebanan dia. Maksudnya tanggungjawab dia tak terlepas. Bahkan dia masih tidak tergugur daripada tuntutan solat. Okey? Boleh faham? Senang kan? Senang. Masa kita dah belajar tentang sahih. Ini sebalik daripada ini sahaja. Tunggu. Tak ada pun kata, mana tabrak bihi zimah. Mana tanggungjawabnya tidak terlepas. Mana dia tak lepaskan diri dari tanggungjawab tersebut. Mana masih lagi kita lihat dia belum lagi laksanakan, masih belum lakukan tuntutan. Nah. Kemudian kita bagi pada wal fasidu minal uqudi, fasid daripada uqud pula. والفاسد من العقود ما لا ترتب ما لا تترتب اثره عليه اثره عليه ما لا تترتب اثره عليه كالبيع المجهول. Jadi fasid daripada akad adalah apa yang tidak ada rentetannya kesannya terhadap dirinya, terhadapnya. Maknanya seperti kita seorang berjual beli barang yang dijahili. Majhul mana barang yang dijahili? Saya jual awak apa yang ada dalam beg saya. Boleh tak? Jual beli ni tak, kalau saya nak jual beg boleh. Saya kata barang apa yang ada dalam beg ini saya jual awak dengan harga RM10,000. Boleh? Kali barangnya barang RM10. Jadi kita kata ada kejahilan. Boleh tak kita jual beg apa jual barang yang dijahili? Tak boleh. Dia bai'ul fasid. Maknanya apa? Kalau dia jual beli situ kita kata mala ya tarattaba atharu alaihi, mana tidak dikatakan maksudnya apa yang tidak akan ada rentetan daripada kesannya ke atasnya. Jadi jual beli ni sah tak? Tak sah. Tak sah. Tak ada kesan. Atharu. Mala la tatarattab atharuhu alaihi. Baik. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم لأن ذلك من تعدي حدود الله تعدي من تحدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليس في كتاب الله والفاسد والباطل بمعنى واحد الا في موضعين. Ada kena sentuhnya masa tak mengizinkan mukadimah apa kita kata kita punya apa kita punya khitam dengannya supaya awak terfikir-fikir apa maknanya minggu depan datang. jadi terangsang untuk datang insyaallah. Minggu depan ada lagi insyaallah. Okey, nanti kita akan bincang. Minggu depan kita akan ulang sekali lagi pengukuhan. Kita datangkan yang ini, insyaAllah. Soalan? Itu dalam masalah akad. Adakah akad ini menunjukkan kerelaan dua pihak? Kerana syarat jual beli adalah antaradin bainahuma. Ha, jadi kerana ada mesti ada dua pihak apa bestu, apa meridainya. Dari situ ulama kata, sebagai ulama Syafi'i terutamanya melihat bahawa untuk menuju kepada apa yang Allah perintahkan kita supaya di situ ada dua pihak meridai dalam penjualan beli, mesti mewujudkan tanda. Tandanya adalah akad. Ha? Jadi sebab itu Syafi'i melihat wajib melafazkan. Kalau tak lafazkan, tak sah jual beli. Itu pandangan Syafi'iyah. Tapi pendapat ulama yang lain juga lebih kukuh lagi. Kenapa? Kita kata sediantaranya mazhab Hanabilah melihat boleh jual beli bi'ul mu'atah. Penjualan beli yang hanya letak barang, ambil barang. Boleh dilakukan sekiranya memang ini satu-satu perkara yang dilakukan dan menunjukkan kerelaan dua pihak. Tapi yang Allah Ta'ala lebih yang kukuh, yang lebih kuat adalah pendapat Hanabilah, yang melihat tidak perlu, tidak disyaratkan, melainkan kalaulah seperti pakai secara sunat saja dilafazkan. Kenapa? Kalau tidak, nanti kita lihat banyak kita punya muamalat sekarang pun tak sah lagi. Pasal apa? Kita nak beli vending machine. Oi, saya betul saya beli. Tak jawab-jawab dia. Jadi kita kata vending machine tak dapat jawab. Tak boleh beli, tak sah. Macam mana pun kita kata, kalau ikut betul-betul tak salah, tapi kita kata sebenarnya tidak demikian. Kita kata yang sebenarnya adalah sah. Wallahu ta'ala. Mutual, bukan saja mutual, bahkan kita kata selagi kita katakan memang telah di satu budaya atau sebagainya menjadi lihat benda itulah jual beli, maka dianggap jual beli. Jadi macam mana kalau kita beli macam mesin mainan budak-budak, kita tak pusing-pusing itu judi. Tak boleh. Itu jadi. Mana satu yang dapat, kita nak cari mudah-mudahan dapat yang bagus, yang anak kita belum dapat lagi. Yang ini collectibles, masa collectible yang dah. Kita kata kalau buat demikian jadi perjudian. Kerana dia tidak apa meletakkan sesuatu cagaran atau duit untuk mendapatkan barang yang diinginkan, tetapi kemungkinan dapat, kemungkinan tidak. Maka itu adalah perjudian. Dan itu juga, itu pun jual beli perjudian. Perjudian. Sebab itu sebahagian orang tak dapat. Yang untung mesin. Jadi sebab itu kita katakan di situ ada ghaban, ada ghaban. Jual beli yang ada ghaban yang yushbihul maisir, yang ada ghaban di yushbihul maisir, yang bukan seperti maisir, seperti perjudian. Dielakkan daripada kita lakukan. Dan saya tak kena check apa dia dasar. Kita kan main dat kan. Ada orang suka main dat. Kan kita dekat main dat dan apa-apa itu macam dia yang betul diharamkan. Allah, saya tak pasti dia ada haram, dia ada larangan tak. Kalau ada mungkin beritahu saya. Tak ada masalah. Kalau untuk melatih kemahiran, kalau dari suruh ini tak ada masalah sebenarnya. Kalau sebenarnya memanah ni, jangan kita cagar apa ada cagarannya. Ada bayar, ada dunia hadiahnya. Melainkan kalau pihak ketiga datangkan hadiah, tak ada masalah. Dia tak main pun, dia datang hadiah. Tapi dengan syarat jangan kita kena chip in. Keluar $10 semua. Itu dah judi juga. Kalau kita tikam-tikam semua judi. Judi. Main tembak, bayar, tiket. Itu dia judi. Itu judi. Kalau kita itu lucky draw lah. Kita nampak orangnya. Kalau dalam keadaan tertak sengaja dan didatangi judi, tak masalah. Dekat lekas kita tutup tu balik. Istidrak. Tak ada salah. Kita kalau kita dalam keadaan demikian, berlaku pada muslimat juga sebagainya kan. Angin sebagainya, kuat kokoh sebagainya yang kuat. Tidak kita kata mereka berdosa. Kenapa? Dalam keadaan yang mereka tidak mampu untuk mengawalnya. Tapi mereka seberapa mungkin istidrak. Kejarkan. Allah Ta'ala alam. Maksud yang apa lucky voucher macam kita beli barang-barang kedai kan, dia kasi kita lucky voucher, kita isi nama kita masuk Itu kalau kita memang nak beli barang tersebut lalu dikasihkan borang tersebut, tak ada masalah. Macam keperluan dapur kan, kita beli sisyong apalah. Tak ada sisyong selalu, tak ada masalah. Kalau sengaja kita tak beli sisyong, daripada teman lain kata pergi ke itu si, sana ada dia punya lelaki teruk. Itu dah cerita-cerita. Al-Maqasid dia kata, Al-Umur bimaqasidih. Kalau kita memang terus pergi situ, hinggap situ, terus ke situ, lalu kita beli, lalu dapat beli, lalu dapat ini, alhamdulillah, tak masalah, kita gunakan. Golden chance ha, judi. Judi golden chance judi. Itu jelas judi. Tak masalah kalau mereka nak bukti, kita boleh tunjukkan bahawa itu adalah perjudian. Lucky draw seperti itu, kita rangsangkan sesuatu pembelian, mana-mana pihak kita katakan yang melakukan ini, kita nasihat supaya dihindarkan kerana perkara itu adalah perkara perjudian. Kerana apa? Kerana apa kita lakukan, kita bukan kita berjudi. Kita rangsang perjudian kerana yang datang tu sedang berjudi. Mereka meletakkan beli, mereka membeli harapan mereka beli barang-barang kita supaya dapat 222,000 bagi apa pun. Saya tak boleh. Kalau awak pergi sana kenapa? Kalau kita pergi sana kenapa? Tanya dia. Kalau kalian memang kita memang daerah situ, kalau kita tersepi sana, kita tak tahu pun tentang kita punya ni, tak inginkan lelaki draw pun, tak masalah. Kita tentang, tapi kita cakap dengan mereka, nasihat mereka jangan jadikan ini sebagai langsam untuk penjualan marketing mereka. Kerana dia akan membawa kepada melakukan perkara yang dilarang. Allah Ta'ala. Belum masuk muamalat, jangan cakap lagi. Pasal nanti kita akan lihat, kita potong jalan. Muamalat perlu dibelajar asas-asasnya. Kalau kita dah belajar asas-asasnya, awak sendiri boleh hukum. Tak payah nak cakap. Berapa ni, macam ni, macam mana, awak dah boleh hukum. Semua yang jenis seperti ini, perjudian. Semua jenis ini, begini. Jadi dengan itu, tak ada kita nak cekalkan. Tak, pasal kita takut sebuah hal. Tapi kita kata satu cukup. Satu contoh dan tak perlu lagi datang. Pasal tujuan saya lah, pun memberikan nasihat lah kepada mereka yang melakukan, membuat lucky draw untuk merangsangkan penjualan mereka ataupun apa mereka punya ni. Kalau mereka datangkan hadiah-hadiah yang mereka hendak datangkan dengan tanpa ada persyaratan, tak ada masalah. Tapi kalau ada persyaratan, kena beli ni, baru dapat ini sebagainya, dapat masuk lucky draw ni atau sebagainya, kita kata ini adalah kita merangsangkan perjudian. Wallahu ta'ala. Yang kita tulis sama, waktu kita mengharapkan untuk menang, macam mana nak baca lucky draw, hijaukan entry. Kalau kita letakkan nama, kita pun tak pergi situ atas dasar itu dulu. Letakkan nama, kita balik kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah izinkan dapat, ambil lah. Kalau tak ada, tak adalah. RM30,000 dah beli. Dan itu poin saya. Kalau pergi ke Sing-Syong, kenapa tak pilih Shop and Save? Kenapa tak pilih ni? Kalau kerana kita kata Sing-Syong murah lagi, kita suka ke sana, lebih murah, tak masalah. Tapi kalau lah kita memang tempat dia dekat pada kita, tak masalah. Tapi sengaja kita tak nak pergi yang dekat ke rumah kita, kita cari yang jauh, kenapa? Ke situ adalah kita. Itu tak boleh. Allah Ta'ala alam, wa sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin, aku rumah tasma'un, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.